Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami hormati, ini Bapak Ustaz Jazir yang sudah hadir bersama kita, kemudian Ketua Takmir Masjid Baitul Hakam dan Bapak Ibu ini takmir di Surabaya dan Sidoarjo dan sekitarnya. Selamat datang kami ucapkan di masjid kami. Selamat datang kami ucapkan di Masjid Baitul Hakam Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi insya Allah ini masjid paling ujung di Surabaya karena ke sana sudah tidak ada masjid lagi ya. Adanya musala ada di sana. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Yang hari ini di mana-mana itu jalan sehat, pembagian hadiah. Ternyata jenengan semua hadir di Masjid Baitul Hakam. Semoga ini juga tidak kalah barokahnya dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kami mulai, kami ingatkan mohon untuk nada dering handphone ini bisa diatur agar nanti tidak mengganggu ketika jalannya acara. Kemudian kami perlu informasikan pula informasi toilet biasanya ya. Toilet untuk ibu-ibu ada di sisi sebelah selatan ini ya. Berarti di kiri jenengan ya, di kiri masjid itu ada toilet, ada tempat wudu, atau di belakang toko juga ada, untuk ibu-ibu juga ada. Untuk bapak-bapak sudah jelas di sini, khusus untuk toilet atau WC nanti tetap di belakang toko, nah, di sebelah sana. Barangkali membutuhkan toilet bisa menuju ke sana atau tanya kepada petugas kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu informasi agar mari acara kita segera buka agar lebih barokah. Mari acara kita buka dengan membaca umul kitab bersama-sama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, ini perlu kami sampaikan urutan acara kita. Insyaallah kita nanti akan kita bagi menjadi dua sesi. Jadi dua sesi, yang pertama talk show, nanti langsung pemaparan materi lebih ke beliau, ke Ustaz Jazir. Kemudian nanti kita akan ada break sebentar untuk ngopi-ngopi karena sudah disiapkan kopi oleh teman-teman kita. Kemudian dilanjutkan di sesi selanjutnya nanti ada tanya jawab atau interaktif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitul Hakam kepada Bapak Haji Sudarman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa sofi wa mamalah amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ibu bapak sekalian, monggo bersama-sama kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menerima nikmat yang luar biasa dan kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di Masjid Baitul Hakam yang letaknya di pucuk bagian utara di Surabaya. Mungkin banyak dari hadirin belum pernah ke sini, inilah kondisi kita seperti ini. Masjidnya adalah masjid punyanya Pelindo, Pelindo PLT Pelabuhan Indonesia. Yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari para hadirin kita undang, dan kalau tidak salah dari data yang ada meliputi 15 masjid di Surabaya dan juga luar Surabaya seperti Sidoarjo dan sebagainya. Cuma dengan takmirnya, tetapi ada juga para pemerhati masjid yang juga ikut serta, sehingga jumlahnya di daftar itu kurang lebih 100 lebih. Memang kami cadangkan kira-kira 100 untuk acara yang pertama ini, mudah-mudahan akan bisa diterjunkan dengan acara-acara seperti ini di sini atau di tempat lain. Jadi kembali kami ucapkan selamat datang bagi bapak-bapak peserta talk show ini, dan terima kasih kami sampaikan, semoga acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil khusus kami menyampaikan terima kasih takmir Masjid Baitul Hakam pada Ustaz Jazir yang telah berkenan hadir. Informasinya beliau tadi datang dari Jogja malam tadi. Sampai di sini mampir di masjid di Tropodo memberikan tauziah subuh. Setelah itu baru ke sini. Beliau tentu menyisa apa? Capek sekali nggih. Mohon maaf masih ada acara di sini. Dan kenapa kami mengundang beliau sudah cukup lama baru kesampaian, karena kami ingin belajar banyak. Masjid Jogokaryan ini salah satu masjid yang terkenal. Saking terkenalnya sampai di tidak ada Indonesia, ASEAN juga terkenal di sana. Kami ingin belajar ke sana, maka kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu kami juga mengirim misi ke sana anggota takmir kita. Yang satunya adalah Mas Tadin Mas Muklis sebagai pembacara dan nanti juga moderator untuk belajar. Kemudian kami coba setelah beliau pulang, kita coba menerapkan ilmu-ilmu dari beliau ini, tetapi karena kurang pengalaman maka hasilnya cuma seperti ini. Kami masih perlu banyak belajar, oleh karena itu kehadiran Bapak Ustadz Jazir sangat kami harapkan bisa menambah pengetahuan kita dan pengalaman kita. Hashtag kita adalah makmur masjidnya, bahagia jamaahnya. Itu harapan kita ke depan seperti itu. Mudah-mudahan ini dari harapan Bapak Ibu sekalian yang mengurus masjid ya. Bagi makmur masjidnya, bahagia jamaahnya. Jadi untuk itu monggo kita sama-sama nanti mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Jazir, dan ada sesi nanti tanya jawab sehingga akan semakin banyak kita mendapatkan ilmu hari ini. Mohon maaf ini terpaksa agak mundur, tadi jadwalnya jam 8. Tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan nanti rencananya jadwalnya jam 11 selesai. Nggih Mas Muklis ya. Jam 11 kita kemudian istirahat, makan siang kali ya. Setelah foto-foto dulu mungkin. Kemudian kita harapkan jamaah sekalian sholat duhur di sini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktunya yang mepet, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, dan kami mohon maaf sekiranya nanti pelaksanaan dari acara ini ada yang kurang pas di sana sini. Mohon dimaklumi, baru pertama ini setelah pandemi kita ada acara seperti ini. Demikian atas partisipasi semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Bapak Haji Sudarman selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Hakam. Ini sebelum Pak Jazir kita undang untuk duduk di depan, kami mohon bisa sekali lagi dirapatkan ya, biar kalau di foto itu agak pantas gitu. Terima kasih. Ya. Ini Mas operator mungkin bisa dibantu LCD-nya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni talkshow. Ini sebenarnya same talkshow ya, karena moderatornya ini masih belum profesional. Jadi kita buat semi talkshow saja. Jadi lebih ke seperti kajian ini ya. Langsung saja talkshow hari ini, makmur masjidnya, bahagia jamaahnya. Strategi makmurkan masjid ala Masjid Joko Karyan Jogja bersama Ustadz, atau lebih tepatnya Pak Kiai, Kiai Muhammad Jazir ASP. Langsung saja kepada Pak Kiai kami persilakan. Tafadhol. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum ke Pak Kiai, ini saya bacakan sedikit biodata. Nanti kalau saya salah dikoreksi, Pak ya. Karena ini saya dapatkan dari browsing. Zaman sekarang browsing. Nama lengkap beliau ini Muhammad Jazir ASP. Beliau tepat tanggal lahir Yogyakarta 28 Oktober 1962. Pendidikan ini yang tertulis Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian juga Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Aktivitas ini yang tertulis di sini ya, karena tadi belum tanya langsung kepada beliau. Belum tanya. Di sini beliau adalah tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian Wakil Ketua Pengarah Ayodhya Komunitas Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang jelas beliau adalah Ketua Dewan Syura Masjid Joko Karyan. Beliau Presiden Direktur BK Paksi, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia. Beliau juga di Komisi Dakwah MUI DIY, Pemerhati Sejarah dan Budaya, dan Konsultan Bisnis Kuliner. Betul, konsultan bisnis kuliner, Masya Allah. Dan beliau, ini Pak Jazir, beliau telah menerima anugerah Tokoh Perubahan Republika pada tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang pada saat itu. Istri beliau bernama Dr. Insinyur Sri Aminiyuni Astuti. Dan beliau dianugerahi 4 putra. Sofwan Albana, ada Difla Justisia Qurani, Salma Intifada, Haidar Muhammad Tilmisani. Ini sedikit biodata yang kami sampaikan, nanti kalau ada yang salah mohon dimaafkan Ustaz, karena anak muda sekarang ini hasil browsing saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ini insya Allah sampai nanti jam 10 berarti Ustaz. Jam 10 kami serahkan kepada Ustaz Jazir. Monggo Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Hakam beserta seluruh jajaran pengurus, para asatid, para pengurus masjid-masjid yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat bersilaturahim di dalam tokso makmur masjidnya bahagia jamaahnya. Jadi sebetulnya ini bukan sekedar hashtag, ini adalah das solen, artinya ya seharusnya begitu itu masjid, ya masjid yang makmur jamaahnya bahagia dengan kemakmuran masjidnya, itu sudah seharusnya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam memakmurkan masjid. Maka Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah itu membedakan masjid yang dimakmurkan dengan cara-cara orang musyrik dan masjid yang dimakmurkan dengan cara-cara mukmin. Jadi Allah membagi paradigma memakmurkan masjid itu menjadi paradigma musyrikin dan paradigma mukminin. Itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-17 dan ke-18. Surah At-Taubah ayat ke-17, Allah menyatakan, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidin. Tidaklah seharusnya, tidaklah pantas, tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufar. Mereka mengakui bahwa diri mereka itu ingkar. Ulaika habitat a'maluhum, maka sia-sialah seluruh perbuatan mereka dalam memakmurkan masjid itu. Wa finnari khalidin, dan di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini turun disebabkan ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, kemudian membangun 3 masjid, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Bani Salama. Yang terakhir ini nanti dikenal sebagai Masjid Qiblatain hari ini, ya. Masjidnya jelek dan sederhana sekali. Mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang jelek ini, orang-orang musyrik di Makkah, mereka berbangga diri. Kami lebih pinter, kami lebih bagus dalam memakmurkan masjid Allah. Lihatlah Masjidil Haram kami bangun dengan megah, mewah, bersih. Itu apa masjidnya Muhammad itu? Lihat di Quba, lihat di Yathrib sana. Masjidnya sederhana sekali. Maka Allah langsung menurunkan ayat ini. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa tazakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja Yang bisa memakmurkan masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak ngurus bangunannya saja, tapi mereka aqamash shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka ini dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Nah, jadi kita bicara paradigma ini, tata pikir. Jadi kalau orang musyrik itu memakmurkan masjid itu pengertiannya ngurusi bangunan masjid. Berbangga kalau masjidnya megah, mewah, bagus. Itu otak orang musyrik. Jadi kalau rapat pengurus itu hanya membahas bangunannya. Kantornya, menaranya, karpetnya, AC-nya. Kalau rapat-rapat pengurus masjid itu saja yang dibicarakan, itu paradigma musyrikin. Maka nalil musyrikina ayakmuru masjidallah. Orang musyrik sudah merasa dengan ngurusi bangunan masjid itu sudah memakmurkan masjid gitu. Itu otaknya orang musyrik gitu ya. Itu. Makanya masjid yang bagus dikunci, rapet, malam lampunya gelap, kamar mandinya juga digembok ya. Itu paradigma musyrikin. Tetapi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu tiga. Memakmurkan masjid itu tiga ukurannya. Aqimi sholat, tegaknya sholat. Apakah di waktu-waktu sholat wajib, soft-softnya terpenuhi atau tidak? Jadi rapat pengurus itu memikirkan bagaimana masjid ini softnya penuh oleh jamaah. Bagaimana di luar jadwal sholat itu orang singgah ke masjid, mau sholat duha, mau itikaf, terbuka orang-orang yang ingin beribadah. Yang kedua, pengurus masjid itu memikirkan bagaimana jamaahnya ini sejahtera, ekonominya kuat sehingga bisa membayar zakat. Sehingga masjid itu memikirkan pemberdayaan ekonomi jamaahnya sehingga jamaahnya menjadi muzakki, bisa menunaikan zakat. Bukan masjid tempat menerima zakat, bukan. Masjid tempat membina jamaah menjadi pembayar zakat. Sehingga lahir muzaki-muzaki setiap tahun dari masjid itu. Bukan malah tambah mustahik, bukan malah bangga kalau yang minta zakat banyak antri di masjid itu ya. Nah. Masjid adalah sumber kesejahteraan. Dan yang ketiga, walam yahsya illallah. Maka orang yang sejahtera ini bisa hilang semua kekhawatiran dan ketakutannya. Hanya satu yang ditakuti, Allah saja. Tidak takut lapar, ada masjid pastilah. Masjid akan ngurusi orang-orang yang lapar. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalau masjid kok tidak mengajak memberi makan orang miskin ya termasuk mendustakan agama kan gitu. Ya. Masjid kok tidak ngurus anak-anak yatim lantara itu ya masjid yang mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin. Tidak mungkin orang miskin tidak bisa berobat. Ada masjid ya, masjidlah yang akan mengurus kemampuan mereka berobat dan lain sebagainya. Itu paradigma orang yang beriman dalam memakmurkan masjid. Otomatis masjidnya makmur, jamaahnya bahagia. Sudah seharusnya begitu. Bukan yang ideal. Ya itulah sebetulnya masjid itu. Yang dikelola oleh orang mukmin. Kalau masjid hanya megah bangunannya, masyarakatnya tidak bahagia, tidak sejahtera karena program kemasjidan, berarti itu paradigmanya masih paradigma musyrikin. Allah keras itu bahasanya. Makana lil musyrikina ayakmuru masajidallah. Maka di masa Nabi tidak ada orang itu wakaf masjid, itu tidak ada. Sekarang ini wakaf itu 3M aja. Masjid, madrasah, makam. Banyak tanah wakaf, orang Islam masih miskin. Karena keliru. Pemanfaatan wakaf itu keliru. Untuk masjid, madrasah, makam. Yang semuanya menyerap dana umat, bukan menghasilkan dana. Tidak ada contohnya di masa Nabi itu. Wakaf pertama, ketika turun ayat 92 dari surah Ali Imran, Ali Imran ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian semua mencapai kesempurnaan kebajikan sebelum kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Ada dua pendapat di antara para ahli hadis. Pertama kali yang merespon ayat ini adalah Abu Thalhah. Ada hadis yang lain yang menceritakan pertama merespon ayat ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu dibacakan oleh Nabi ayat ini, Abu Thalhah langsung mewakafkan kebun kurma Buraiha yang ada di sekitar Masjid Nabawi yang sangat luas. Ribuan pohon kurma yang paling baik tumbuh di situ. Artinya bukan wakaf tanah dan pohon, wakaf kebun. Artinya apa? Wakaf yang produktif. Sehingga semua hasil kurmanya itu digunakan untuk membiayai masjid dan masyarakat. Sehingga dari panen kurmanya itu, Bilal yang semula tadinya budak setelah dimerdekakan, jadi muadzin saja. Digaji dengan layak. Enggak bekerja lagi, urusin aja jadi muadzin, mendatangi orang-orang untuk sholat. Di luar meneriakkan hayalah sholat, dia mengundang orang untuk ke masjid. Karena hidupnya sudah dijamin oleh masjid. Dari mana? Dari kebun kurma Buraiha. Sayyidina Umar mewakafkan, datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma, itu harta terbaik yang paling aku sukai di Khaybar. Ada 70 ribu batang pohon kurma di sana dengan kurma yang paling baik. Panenannya itu untuk mengurus umat. Tidak ada sahabat yang wakaf masjid, itu tidak ada. Tidak ada. Cari sejarahnya. Wakaf masjid itu tidak ada. Yang ada nanti dari hasil pengelolaan wakaf ini dibangunlah masjid. Maka lahirlah Masjid Umar bin Khattab. Sekarang ribuan di mana-mana dari hasil kebun kurmanya Umar bin Khattab. Ya. Tidak, Pak, saya wakaf bangun masjid ini tanahnya. Setelah itu nyegat di jalan panitia pembangunan masjid ini. Setelah masjid jadi untuk bayar listrik urunan lagi. Ya. Ini kita harus kembali kepada sunnah dulu kalau kita mau benar di dalam mengurus masjid. Bagaimana masjid bisa bahagia? Wong pembangunannya aja minta urunan, ya. Bahkan ada kemarin datang dari Kalimantan itu bawa proposal, Pak, mohon maaf nih saya bangun masjid karena dulu ada yang menjanjikan dari luar negeri akan bantu 1,9, sudah terlanjur ini hutangnya 850 juta, Pak. Bangun masjid dengan hutang. Dikejar-kejar yang pada ngutangi ternyata enggak bisa bayar gitu ya. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata. Kemudian airnya itulah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat. Ya. Sekarang juga banyak masjid, banyak hotel diberi nama Utsman bin Affan itu hasil dari pengelolaan sumur Romata itu. Sudah 1400 tahun lebih wakafnya terus bertambah, masjid, hotel, macam-macam, sekolahan dibantu. Maka ketika para sahabat ini mewakafkan harta yang mereka sukai, Nabi kemudian memanggil Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Utsman, Allah telah menurunkan ayat untukmu. Apa yang kamu lakukan telah menggetarkan arsy-Nya Allah, sehingga Allah menurunkan ayat untukmu. Aku bacakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr ayat terakhir. Turun karena wakaf. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dengan bahagia dan dibahagiai, dengan senang dan disenangi oleh Allah. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Wahai Utsman, nanti ketika ajalmu datang, engkau akan dipanggil dengan ayat ini. Jadi kalau orang itu pernah wakaf dan ikhlas karena Allah, itu jaminannya husnul khotimah. Jaminannya kalau mau mati dipanggil dengan ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan pernah mimpi mendapat sambutan oleh Allah ketika mati kalau belum pernah berwakaf. Maka peradaban Islam itu dibangun dari wakaf, bukan dari zakat. Dan potensi wakaf ini besar, sekarang pemerintah ngincar. Ya, maka dibentuklah badan wakaf. Jadi APBN ini tekor terus, utang meningkat terus. Wah, ini umat Islam punya sumber kekayaan berupa wakaf ini, nanti akan digerakkan dan dikelola negara. Kira-kira itu konsepnya Bu Sri Mulyani itu. Ya. Kalau zakat kan kecil sekali, hanya 2,5% aja. Dari itu pun hanya golongan yang kekayaannya mencapai nisab. Kalau wakaf itu tidak ada nisabnya. Orang miskin bisa wakaf. Ya, wakaf sehari 1.000 rupiah gitu ya. Itu nanti diwujudkan sesuatu yang bermanfaat untuk ini. Tidak pernah putus. Nafasnya terputus, amalnya tidak pernah terputus. Nah, masjid itu tidak lepas dari wakaf. Yang benar begitu, maka masjid itu punya badan wakaf seharusnya. Wakaf yang produktif. Maka masjidnya kan bisa melaksanakan tiga hal tadi. Tiga hal, aqimish shalah, wa atuz zakah, wa lam yakhsha illallah. Maka dulu ketika Joko Karian ini kami mau renovasi masjid tahun 2003, saya berpikir kenapa harus diperbarui masjid? Wong masjid masih bisa dipakai, masih cukup ya. Kalau mau diperluas ya kita pikirkan ngisinya, jangan hanya dipikir bangunnya gitu ya. Dan yang kedua, jangan sampai malah masjidnya menjadi beban masyarakat. Maka kami rancang, masjid itu kita jadikan dua lantai, lantai satu, lantai dua masjid, daripada mubadir atasnya saya bangun hotel. Kalau bangun hotel di luar itu kan harus beli tanah. Ini enggak usah beli tanah itu, daripada atasnya masjid itu kosong gitu ya. Tentu ini dengan pengelolaan hotel yang syar'i. Maka saya ajak masyarakat, ayo yang ingin merawat masjid ini sepanjang zaman, cukup membangun satu kamar saja, karena tanpa tanah toh murah. Waktu itu satu kamar lengkap dengan ya kamar mandinya, AC-nya, mesin pemanas airnya, televisinya, bednya, itu hanya 41.500.000 biaya satu kamar. Lantai atas itu dikurangi untuk kubah, ya cuma bisa jadi 13 kamar. Ternyata yang mau wakaf itu puluhan orang ya, cuman kita terima 13. Maka 13 kamar itu semua nama wakifnya ada, kamar atas nama siapa. Setiap orang menginap, penghasilannya untuk ngurusi masjid. Maka masjid bisa menggaji imam, menggaji muadzin, menggaji merbot, menggaji security. Sehingga tanpa infak serupiah pun masjid bisa berjalan. Infaknya masjid 100% digunakan untuk memakmurkan jamaah. Maka ada 12 kotak infak, semuanya diberi nama. Kotak infak untuk biro ekonomi, yaitu untuk pemberdayaan ekonomi, membantu modal usaha, pengembangan usaha jamaah. Ada kotak untuk beras, artinya menjamin ketersediaan beras bagi warga yang tidak mampu. Ada kotak pendidikan, itu untuk membayar SPP anak-anak yang tidak mampu. Ada kotak anak yatim untuk membiayai anak yatim dan bundanya anak yatim ya. Ya, ada kotak untuk kebencanaan, jadi kalau ada bencana alam, sudah ada dananya dari situ. Ada kotak sego Jumat, artinya untuk menyediakan nasi setiap Jumat bagi masyarakat dan jamaah Jumat. Sekarang sudah di mana-mana ada Jumat Berkah, itu kami mulai sejak tahun 2004. Ya. Ada kotak air minum di mana di masjid kita sediakan berbok-bok kotak air minum. Orang mau minum ada yang dingin, ada yang panas, ada yang mau gelas, yang botol. Misalnya rombongan datang naik bis, mau ngangkat satu dua bok silahkan saja. Itu sudah kita sediakan. Ya. Kotak untuk pelayanan parkir. Maka kita bisa memberi garansi kalau ada sendal, sepatu, sepeda, sepeda motor hilang di masjid diganti baru dengan merek dan tipe yang sama gitu. Ya. Itu semuanya dari kotak infak masyarakat karena masjid tidak memerlukan infak. Karena masjid sudah mandiri dengan penghasilan BUMM, badan usaha milik masjid gitu ya. Alhamdulillah kita sudah berkembang, kita bisa beli sawah, sehingga setiap bulan kami bisa menyediakan 9 ton beras untuk warga miskin. Kemudian ya sudah beli hotel baru lagi, mengambil alih di kawasan wisata Kaliurang, ada kemarin karena pandemi, hotelnya kolaps, pengusahanya datang ke masjid menawarkan supaya diberi murah, ya alhamdulillah. Kalau harga wajarnya itu sekitar 6,5 miliar, kalau masjid yang beli hanya 3,5 miliar, ya terus kita beli. Sekarang masih operasional, tapi kita tingkatkan nanti kualitas kamarnya, gitu ya, dengan wakaf. Sehingga masjid semakin memiliki sumber penghasilan yang tidak bergantung dari masyarakat. Bahkan ketika kapal selam Nanggala tenggelam, kami sediakan kotak infak untuk membelikan kapal selam itu, sehari bisa 1,6 miliar itu dana terhimpun itu. Ya. Saya serahkan ke Kasal, ya, serahkan. Terus kami silaturahmi juga sampai ke Lantanal, ke PT PAL, ya. Tangga kita. Ya, tapi ternyata undang-undang alutsista tidak mengizinkan partisipasi masyarakat karena rigid undang-undangnya, hanya Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan saja gitu yang bisa membeli alutsista. Angkatan Laut hanya sebagai pengguna, maka uangnya dikembalikan lagi ke kita, ya, maka kita serahkan ke Komisi 1 DPR RI. Ini masih mau dicarikan fasilitasi untuk bertemu dengan Menhankam dan Menteri Keuangan, dan bahkan sudah ada gagasan Komisi 1 untuk melakukan inisiasi adanya amandemen undang-undang alutsista ini supaya masyarakat bisa seperti zaman dulu membantu pemerintah membelikan persenjataan. Dulu kan zaman kemerdekaan begitu, ya. Sekarang ini rakyat mau nyumbang senjata itu enggak boleh, Pak. Undang-undangnya begitu, ya. Nah, maka kita stop dulu pengumpulan dana ini, padahal ada seorang pengusaha tambang emas di Sumatera Utara dan nelpon, "Pak Ustadz, nanti kalau jadi mau beli kapal selam, hasil tambang emas saya setahun saya serahkan untuk nyumbang itu." Banyak, ya. Ya, ini masjid itu bisa banyak sekali berperan di dalam kehidupan sosial kalau benar paradigma kepengurusannya. Artinya masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi pembangunan masjid pasca Rasulullah itu dibangun oleh hasil-hasil wakaf, bukan infak untuk beli tanah, infak untuk bangun masjid itu pada masa itu enggak ada, ya. Nah, sekarang itu kita melakukan yang tidak ada. Makanya masjid-masjid di masa itu menjadi sumber kemakmuran rakyat. Ya. Al-Azhar Mesir itu difungsikan setelah Masjid Qorrawiyyin di Maroko, di kota Fes Maroko itu didirikan masjid yang di situ ada universitasnya. Maka Masjid Qorrawiyyin ini disebut Masjid Jami. Masjid Jami itu adalah masjid yang berfungsi sebagai universitas. Maka sebutannya Al-Jami'ah, itu artinya universitas. Dua ratus tahun setelah Masjid Qorrawiyyin, Mesir mendirikan Masjid Al-Azhar, juga Al-Jami'ah. Maka wakaf Al-Azhar ini luar biasa, ya. Badan wakaf Masjid Al-Azhar ini lebih kaya dari negara Mesir. Negara Mesir itu negara miskin. Tapi ribuan mahasiswa dari seluruh dunia diberi beasiswa kuliah di Al-Azhar di Mesir. Bukan oleh pemerintah Mesir yang miskin, tapi beasiswanya oleh Masjid Al-Azhar. Karena badan wakaf Al-Azhar lebih kaya daripada negara Mesir. Ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang di Mesir itu yang membiayai bukan pemerintah, yang membiayai adalah badan wakaf Masjid Al-Azhar, kuliah di Masjid Al-Azhar Kairo itu. Itu Masjid Jami namanya. Sekarang namanya Masjid Jami, kuliahnya cuma kuliah subuh toh. Ini satu contoh sederhana saja, kita itu mereduksi makna-makna masjid yang ada gitu. Ya. Maka zaman dulu, zaman para wali, masjid itu punya bondo masjid. Itu wakaf. Ampel itu punya rumah-rumah kos, kalau bahasa sekarang hotel juga. Jadi pedagang-pedagang ke Ampel dulu nginepnya di rumah-rumahnya masjid. Itulah yang digunakan gaji imam, gaji guru ngaji, gaji para khotib. Itu dari menyewakan rumah-rumah. Coba lihatlah di Masjid Ampel Surabaya. Semarang itu dulu Adipati Semarang, Pandanaran II, ketika mau berguru kepada Sunan Kalijaga, dia tinggalin Masjid Kauman itu dengan bondo masjid seluas 3 hektar sawah, 30 hektar sawah. Sampai sekarang Masjid Kauman Semarang itu kaya raya itu dari 30 hektar bondo masjid. Ya, jadi dulu masjid itu punya bondo masjid. Nah, maka kalau bahasa kami sekarang BUMM, badan usaha milik masjid. Jadi masjid itu diopeni, dirawat, termasuk merawat jamaahnya dan para pengurus masjid itu dari bondo masjid. Dari apa? Wakaf. Lah masjid sekarang ini dibangunnya dari infak, dipelihara dari infak, ya. Makanya masjidnya sering menjadi beban masyarakat. Ketika pandemi orang ono pengajian, tidak ada khutbah, saldo minus. Tutup kan Ustaz. Kantor pelindo pindah, kurang infaknya, ya Pak. Benar enggak? Lah karena sumbernya itu seharusnya idealnya menurut ketentuan syariatnya sumber keuangan masjid itu adalah wakaf. Makanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram dari zaman dulu masjidnya bagus, terawat, imamnya bagus. Pernahkah ada kotak infak di sana? Enggak ada itu. Itu yang masih kami mimpikan, tapi kita masih menyediakan kotak untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk masjid. Idealnya masjid-masjid itu harus bagus tanpa kotak infak. Begitu saja. Loh iya. Tirulah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Silakan cari kotak infaknya di mana itu. Ya. Karena kaya raya itu ya. Tahun 90 waktu saya haji pertama itu mengunjungi kantor pengelola Masjid Al-Haram, itu mereka sedang merencanakan membangun bangunan 85 lantai. Sekarang sudah jadi yang kita kenal namanya Zam-Zam Tower. Itu tanahnya tanah wakaf masjid, uangnya uang wakaf, hasil dari Zam-Zam Tower di situ berapa hotel, berapa semuanya untuk membiayai masjid. Makanya masjidnya bagus, tidak perlu kotak infak. Bukan dari pemerintah Saudi, bukan. Dari badan wakafnya Masjidil Haram. Itu, jadi ini, jadi ini dulu paradigma dasar dulu yang ingin kita sampaikan. Maka kalau mau seperti zaman Nabi, makmur masjidnya, bahagia jamaahnya, satu tadi upayakan masjid ini ada badan wakafnya, sumber keuangannya, dan masyarakat itu sangat antusias memberi wakaf kalau tahu keutamaannya. Sama-sama mengeluarkan uang tapi pahalanya beda untuk sedekah atau untuk wakaf, ya. Dan wakaf itu tidak harus banyak. Rp1.000 per hari. Kami membeli hotel itu yang terakhir ini, kami unggah di media sosial masjid. Live broadcast melalui Instagram, masjid sedang membeli hotel senilai 3,5 M, tapi akan kita perbaiki sehingga hotelnya nanti nilainya sekitar 6 M. Prediksi pengelolaan dan hasilnya sekian, silakan yang mau wakaf. Dari Rp1.000 sampai terserah berapa, niatnya wakaf bukan infak, karena wakaf itu pembuka husnul khotimah. Yang dari jamaah virtual artinya bukan warga jamaah kami, bukan ini yang hanya mengikuti lewat media massa ini, satu bulan bisa terhimpun lebih dari 250 juta kok itu. 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10 ribu, tapi banyaknya orang. Nah, jadi itu membeli hotel sebagai wakaf produktif. Hasilnya di samping untuk merawat bangunan masjid, juga untuk memakmurkan jamaahnya. Dan nanti akan berkembang, karena tadinya kami hanya punya hotel di lantai atas masjid, sekarang kita punya hotel di tempat lain. Sekarang kami sudah ada tanah untuk membangun Masjid Jogokaryan 2, tapi lebih dahulu ini Masjid Jogokaryan 3, dan sekarang sudah jadi malah Masjid Jogokaryan 4. Ya, jadi perkembangan itu. Jadi dari mana? Dari pengembangan hasil wakaf produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Nah, itu tadi, ini tadi yang diceritakan baru suksesnya, Ustaz, suksesnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, kan sukses itu berarti ada perjuangannya, Ustaz. Nah, itu sejarah sebelum sukses dari Masjid Jogokaryan itu seperti apa. Nah, kemudian proses apa suksesnya ini seperti apa, yaitu Ustaz, karena mungkin kita di sini kan barangkali masjid kita ini sebenarnya keadaannya ada yang lebih dari Jogokaryan dulu atau ada yang lebih parah dari Masjid Jogokaryan dulu, bisa diceritakan Ustaz, ya, seperti apa itu Ustaz? Ya baik, saya kira setelah kemerdekaan itu yang ada perjuangan tinggal PDI. Karena sudah merdeka kita ini. Yang masih berjuang PDI saja, PDI Perjuangan. Ya. Nah, ini Jogokaryan itu dulu kampung komunis. Maka sebelum tahun 66 itu belum ada masjid. Orang yang sholat bisa dihitung dengan jari. Paling 7 keluarga. Ada langgar kecil aja ukuran 3x4 itu Ramadan aja enggak pernah penuh. Baru tahun 66, tanggal 22 September setelah operasi penumpasan G30 SPKI, waktu itu Kolonel Sarwedi Wibowo membawa satu kompi pasukan di bawah pimpinan Kapten Raharjo mengadakan operasi penumpasan. Karena ketua PKI Kota Yogyakarta itu di kampung Jogokaryan itu. Di Jogokaryan itu ada lekra dan sering pentas ketoprak itu Matine Gusti Allah. Itu. Jadi waktu itu kalau pagi kita dilanggar ya, kita ngajinya dilanggar, sholat subuh dilanggar itu udah denger sepatu Lars itu dengan lagu Komando, wah nanti sebentar lagi jerit tangis keluarga yang ditangkepin karena terlibat PKI itu ya. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan, ayo serbu, serang Gestapu, sampai titik darah penghabisan, hancur lebur perintang kemerdekaan. Itu lagunya RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat yang beroperasi menangkapi tokoh-tokoh PKI di kampung kami. Maka setelah itu tanggal 22 September kita di backup oleh RPKAD di bawah pimpinan Kapten Raharjo. Rakyat dikumpulin, ayo bangun masjid untuk memperbaiki mental rakyat. Karena itu programnya Pusroh Angkatan Darat, yang waktu itu ketua pusrohnya adalah Pak Dirman. Pak Dirman bapaknya Mbak Sofi itu. Ya. Itu kan RPKAD dulu pegang Pusroh Angkatan Darat. Jadi Pusroh ini punya dua program penanggulangan komunis, itu membuat radio propaganda Angkatan Darat untuk anti komunis, diberi nama PTDI, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam. Itu di setiap kota itu dibangun radio itu oleh Angkatan Darat, namanya PTDI. Tapi sesungguhnya adalah radio propaganda Angkatan Darat anti komunis itu. Di Surabaya ada juga saya kira ya. Maka dulu sebuah orkes kasidah dari Medan oleh Angkatan Darat dibuatkan rekaman radio untuk pembuka siaran PTDI itu. Panggilan jihad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu pejuang, itu yang memproduksi kasetnya pertama adalah Piringan Hitam. Angkatan Darat menggelorakan jihad melawan komunis. Jadi radio-radio PTDI di seluruh Indonesia dulu kalau mau siaran pagi itu, ya di itu penutup siaran juga lagu panggilan jihad. Jadi kalau TNI itu, yang memanggil jihad itu TNI sebetulnya. Jadi kalau sekarang dituduh komando jihad itu mesti sesat yang nuduh itu ya. Jadi, ini sejarahnya begitu. Maka kemudian dikumpulkanlah, ayo. Ya enggak ada orang yang wakaf. Lawong masyarakatnya komunis, maka beberapa tokoh ini iuran membeli tanah. Kemudian ada koperasi batik yang dikelola oleh para pengusaha muslim, namanya Koperasi Batik Karang Tunggal, itu orang-orang Masyumi, orang-orang Muhammadiyah, kemudian membangunkan masjidnya. Kemudian mulailah ada masjid tanggal 20 Agustus 67 digelar pertama sholat Jumat. Itu yang Jumatan orang dewasa itu paling ya 7 orang aja. Yang lain anak-anak, sebagian besar anak-anak PKI itu yang bapaknya diciduk. Ya mereka kemudian yang pengen aman ya ke masjid untuk berlindung. Ya jadi masjid itu tempat perlindungan keluarga-keluarga. Pokoknya waktu itu kalau sholat dudu PKI, nek sing ra sholat PKI gitu kira-kira begitu. Jadi orang lari ke masjid itu. Anak-anak dibawa ke masjid. Nah, maka mulailah masjid itu berjalan dengan modal dakwah pertama adalah pengajian anak-anak. Jadi organisasi dakwah di masjid itu namanya PAD dulu, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Ya. Baru ada remaja masjid tahun 76. Saya kebetulan ketua remaja masjid yang pertama juga, waktu itu saya SMA kelas 1, karena tidak ada yang lebih besar lagi yang di masjid itu. Jadi SMA kelas 1 sudah jadi remaja masjid, kita ngajar anak-anak dari ngaji gitu ya. Nah maka kemudian setelah pengurus lama meninggal, saya diminta menjadi ketua umum takmir masjid itu tahun 99. Ya masjidnya sederhana, ukuran 9x9, masjid lama. Tanahnya ya pas masjid itu hanya 600 meter persegi. Jamaahnya sedikit. Nah maka saya coba untuk mendata. Sebetulnya orang Islam di Jogokarian itu berapa? Ternyata 907 kakak di kampung Jogokarian, jumlah jiwanya 2.973, jumlah yang statusnya Islam itu 2.642. Orang Islam yang sudah balik di atas 15 tahun itu jumlahnya 1.839. Tapi yang belum sholat masih 1.800. Maka saya adakan program mensolatkan orang hidup, gitu ya. Jadi kita mengunjungi rumah-rumah yang belum sholat, kita tawarkan kalau mau belajar sholat, masjid membimbing. Alhamdulillah. Kemudian tahun 2003 itu tinggal 315, tahun 2009 yang belum sholat tinggal 27 orang. Ini gerakan mensolatkan orang hidup. Nah, ya, jadi karena masjid banyak yang hanya meneriakkan adzan saja, yang tetangga enggak sholat enggak pernah disambangi juga toh. Kalau kami meniru coba Rasulullah itu dakwah itu ya berkunjung dari rumah ke rumah. Kalau yang berkunjung jamaah tablik mereka malah takut karena pakai jubah, pakai jenggot, pakai ini, wah dikira apa. Tapi kalau yang mengunjungi tetangganya kan mereka senang ya. Ada apa monggo Pak Ustadz. Kita tawarkan masjid ini, sekarang melayani kamu belajar sholat. Wah iya, tapi ya jangan Pak Ustadz ilmunya terlalu tinggi, gitu ya. Kirim saja anak buahnya, gitu. Alhamdulillah, Pak. Nah, Ustadz-Ustadz ini saya beri honor mensolatkan satu orang itu 500 ribu. Saya beri kesempatan, ayo yang mau mensolatkan orang 500 ribu. Insya Allah kalau suami istri yang semula enggak sholat, sholat nanti anaknya sholat, nanti cucunya sholat, buyutnya sholat. Program memangkas mata rantai muslim yang tidak sholat. Ya, nah, tenang, betul, nanti generasi kedua sholat. Setelah sholat kita undang ke masjid. Adzan itu kan seperti kalimat itu, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi orang yang sudah mau datang ke masjid oleh pengurus harus dibuat bahagia. Apa? Waktu itu subuh, saya sediakan kopi susu sama snack. Tapi kalau pakai rapat tidak akan berhasil. Karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir. Pikirannya, wah nanti uang masjid habis hanya untuk beli kopi, untuk beli makanan. Jangan rapat, kasih contoh dulu. Maka orang nanya, Pak ini tiap pagi kok ada kopi susu? Eh mau ikut apa? Ini setiap pagi sekian cangkir, sekian rupiah. Ya sudah saya ikut setiap hari ini. Ya saya sebulan sekali, selesai itu. Tapi kalau dibahas di pengurus, wow nanti sebagian besar gak setuju. Ada yang meniru itu gak berhasil Pak. Karena kendala kita itu bukan dari luar, kendala kita itu pengurus. Kenapa sebagian besar pengurus masjid itu masih kikir dan miskin? Itu persoalannya. Itu makanya jadi awal itu dari ketua takmir langsung. Iya, ya? Harus diberi contoh. Ini ketua karena kita takmir. Karena kita ini tidak ittiba ya. Kita ini banyak melakukan bid'ah, Pak. Saya tanya, siapa bendahara Rasulullah? Yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu seorang saudagar yang kaya dan dermawan. Jadi kalau milih bendahara, pilihlah yang kaya dan dermawan. Sekarang yang dipilih Nyun Sewu, bendahara itu pensiunan. Tugasnya cuma nyatet keluar uang, dan uang keluar dan uang masuk, ya enggak maju-maju. Kalau bendaharanya itu pengusaha, sedagar, dermawan, gitu. Pak kita mau pasang lift, itu kemarin kita pasang lift ya. Ke lantai itu berapa? 720 juta. Ya udah. Besok mulai, begitu besok dimulai, jamaah yang lain melihat, loh Pak pasang lift, iya biayanya berapa? Ini 720, saya ikut Pak, nomor rekeningnya mana? Enggak sampai 10 hari selesai. Tapi kalau ditawarkan dulu kita mau masang lift, 720, wah ditunggu-tunggu enggak ngumpul Pak. Nah itulah pentingnya bendahara, mengikuti cara Nabi milih bendahara tadi. Jadi ya udah di dahului oleh bendaharanya masjid. Ya udah hubungin berapa harganya. Kelihatan membangun. Kita enggak usah minta. Jamaah itu pada nanya, "Ini untuk apa Pak bangun ini pasang lift? Berapa Pak lift itu?" 720 juta kapasitasnya bisa 10 orang ini. Ya udah, Pak kami boleh ikut enggak? Boleh. Itu, maka kita pasang kotak lift, kita pasang rekening. 10 hari selesai Pak, 800 ribu lebih. Saldonya langsung kita carikan masjid lain yang masang lift. Ternyata enggak ada Pak. Makanya kita alihkan masjid yang lagi dua lantai untuk tangganya pengganti lift ya. Nah jadi itu caranya. Jadi ngurus masjid itu sebenarnya ada contohnya. Jadi milih bendahara masjid itu ya kalau mengikuti contoh Nabi, pilih tipe Abdurrahman bin Auf. Nah sebetulnya kalau mohon maaf yang tukang nyatet keluar uang masuk itu bukan bendahara, itu administrator keuangan. Ya bendahara itu yang memiliki banyak benda gitu loh ya, yang gitu ya, itu seharusnya. Oke, terima kasih. Contoh yang lain begini Pak, masjid-masjid kita itu banyak yang imamnya jorok. Maksudnya enggak ada imam tetap, jadi jorok-jorokan kamu yang jadi imam gitu loh. Bacaannya kadang enggak jelas. Maka cara kami dulu, ini harus ada imam. Nah, zaman Nabi imamnya jelas ya Nabi. Kalau berhalangan ya Abu Bakar, kalau berhalangan ya Umar kan gitu. Itu ada tetangga saya aktif sholat berjamaah, kebetulan lumayan lah dari pengusaha saya datengin. Mas, sampean saya tunjuk jadi imam masjid. Ah, Pak Ustadz ini ngawur aja. Saya ini baca Quran aja enggak jelas. Belum lancar kok suruh jadi imam. Loh, pahala jadi imam itu luar biasa ini keutamanya jadi imam masjid. Ya, bagus itu pahalanya, tapi saya enggak bisa. Maksud saya begini, ambil pahala imamnya, panjenengan kalau enggak bisa ngimami cari badal. Saya carikan badal imam yang dari pesantren yang hafal Quran bagus sampean yang bayari. Loh, haji saja ada badal haji kok gitu. Iya toh? Oh, kalau begitu oke. Itu tahun 2003. Berapa? Ya sebulan waktu itu 2,5 juta saja lah. Ya oke lah. Ya, sekarang setahun sekalian saya enggak mau nakit tiap bulan. Selesai kita punya imam yang bagus. Ya. Banyak orang yang punya harta itu enggak ngerti ngecakke bandane nggo ngopo. Ambil itu ganjaran jadi imam. Orang punya duit, ambil pahala jadi imam. Enggak bisa cari badal. Ambil pahala jadi muadzin itu tinggi. Wes aku jadi muadzine. Ning gandeng waktunya enggak ada ini ya. Dia gaji muadzin, ganjaran muadzin dia dapat. Ya. Sayang orang kaya uangnya untuk apa? Dia pengen dapat pahala jadi imam, dapat pahala jadi muadzin mudah, golek badal, bayari. Lah, itu cara kami ngelola masjid itu ya sederhana saja, kami itu meniru pola-pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kalau misalnya mau bayar imam, wah sudah ribet itu, ya. Kasihan. Saya bayar imam di Masjid Mudhara Arifin Gresik itu, saya mengelola masjid di situ juga. Pertama kali imam kita gaji 10 juta, banyak yang ribut. Pak, enggak kemahalan itu Pak 10 juta gaji imam sebulan. Saya tanya, di sini kalau ada pengamen dikasih berapa? Berapa Bu? 1.000, 2.000. 2.000. Sekarang kalau imam itu kalau di Masjid Darifin itu kapasitasnya 2.000 dan karyawan PT Polowijo itu wajib sholat berjamaah di masjid pakai absen sidik jari itu ya. Ya, itu karena yang punya masjid yang punya pabrik gitu. Nah, berarti imam itu digaji 10 juta dibagi 30 hari, sehari hanya 300.000 saja toh. Ngimami 5 kali. Berarti sekali ngimami gaji honornya hanya 60.000. Jamaahnya 2.000. Berarti setiap jamaah hanya ngasih imam 30 rupiah. Ngasih pengamen 2.000. Ngasih imam 30. Kurang ajar tuh jamaah masjid ini. Imam yang hafal Quran dikasih 30 rupiah. Pengamen yang lagunya enggak selesai 2.000, Masya Allah. Gimana ini kita itu menghargai para hafid, para qori. Pengamen lebih kita hargai. Pengamen jreng 2.000. Imam Allahu Akbar 4 rokaat. Ya 30 rupiah. Subuh dengan bacaan yang panjang. Ya 30 rupiah. Jadi jamaah masjid kita itu orang-orang yang kurang ajar namanya itu. Ya, gitu. Loh, hitungannya jelas sekali loh. Saya diundang Maulid Nabi 2 tahun yang lalu di Samarinda oleh Gubernur Kaltim. Pak Gubernur waktu nyambut bercerita, masjid ini kapasitasnya 6.000 Pak. Kalau sudah Idul Fitri sampai ke halaman itu jamaahnya lebih dari 10.000. Maka saya tanya itu pas saya naik mimbar, Pak Gubernur berapa gaji imam? Wah Alhamdulillah Pak di sini itu sudah bagus, 6 juta saya ceritakan. Terus beliau langsung minta mic bentar. Besok Kesra naikkan jadi 12 juta katanya. Karena tadi dihitung satuan jamaahnya ya. Ya wong yang 2.000 saja 10 juta kok yang ini 6.000 jamaahnya kok 6 juta. Nah, itu mesti kita pikirkan, orang-orang yang dimuliakan Allah itu harus kita muliakan, jangan malah yang dimuliakan Allah tidak kita pikirkan anak-anak pang yang enggak jelas pakaiannya sering 2.000 ya. Sehingga banyak orang yang milih anak-anak enggak sekolah lari ke jalan. Tidak masuk pesantren ingin ngaji, ingin jadi imam. Ya. Jadi sekali lagi paradigma dan tata pikir umat ini seharusnya yang diperbaiki. Begitu mereka sudah cara berpikirnya benar itu mudah mereka mengikuti, itu mudah, sederhana sekali kok mengelola masjid itu. Tadi wakaf, orang yang kaya, dia kan gak ngerti uangnya untuk apa. Wah, mau jadi dapat pahala imam, ya sampean jadi imam. Kalau gak bisa ya bayar imamnya. Ya kan gitu tuh. Cari muadzin yang bagus, sampean yang bayar. Seneng loh itu orang punya uang itu, belanja yang tepat, yang benar. Ya. Dan bahagia dia itu tahu keutamaannya. Apalagi tadi wakaf. Sama-sama mengeluarkan uang untuk infak sama untuk wakaf berbeda derajatnya. Sama uang yang dikeluarkan. Saya infak untuk masjid sekian, mau dibelikan apa terserah. Dengan saya wakaf untuk bisa dikembangkan bagi usaha memakmurkan masjid. Pahalanya berbeda. Nah, tinggal tadi edukasi, tantangan kita itu mengedukasi masyarakat. Ya, maka tentang masjid ini kita ambil kisah-kisah Rasulullah, termasuk kisah-kisah bagaimana dulu masjid dihidupi, bagaimana wakaf. Kita itu kan jarang mendapat informasi masyarakat kita itu. Ya. Maka saya ingin bertanya, masjid mana di masa Nabi itu yang dibangun dengan wakaf? Ya, wakaf masjid itu hanyalah hasil dari wakaf. Yang digunakan membangun dan merawat masjid itu hasil wakaf, bukan wakaf itu sendiri. Makanya kalau masjid itu dibangun dari wakaf, maka masjidnya itu menjadi beban masyarakat, karena nanti membangunnya, memeliharanya memerlukan biaya lagi. Gitu, ya. Maka masjid adalah sumber kebahagiaan jamaah, bukan malah menjadi beban jamaah. Demikian. Terima kasih. Ini seharusnya waktunya kopi break. Di sana sudah disediakan kopi. Ini mau ngopi atau mau langsung tanya kepada beliau? Tanya jawab. Oke. Baik. Ini agar apa? Mudah. Penanya langsung dijawab saja. Daripada saya nyatet nanti lupa malahnya. Baik, kita buka karena yang sedikit ibu-ibu, kita ibu-ibu dulu, ada yang ingin bertanya? Tidak ada karena takmirnya bapak-bapak ya. Baik, kami persilakan bapak-bapak, kami persilakan. Oke, dari yang paling depan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yasir yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang berbahagia, mohon maaf, nama saya Paryadi Sayat. Saya ini polisi dulu, tapi saya di Pelindo ini lebih dari 6 tahun. Jadi saya pensiun juga di Pelindo. Mohon maaf, tempat saya itu masjidnya kecil, Pak. Hanya ukuran 30 kali 50, tapi lantai 2. Dari yang disampaikan Pak Ustadz tadi, baru sebagian kecil saja yang saya laksanakan. Seperti contohnya, kalau setiap Jumat uang masjid saya ambil, tak siapkan untuk makan siang dari yang sholat di situ. Karena ini masih ajaan, Pak, karena di komplek polisi, polisinya yang masih aktif itu tidak pernah sholat di masjid kita. Jadi masih ngajak. Terus 3 RT yang 1 RT udah dibongkar, jadi uang yang saya terima itu hanya setiap hari Jumat, Pak Ustadz. Dari lingkungan situ itu banyak yang sholat di situ. Dari satu minggu itu ya kurang lebih paling 2 juta ya Pak Jalal, hanya 2 juta aja Pak. Jadi sifatnya masih ajaan, betul yang disampaikan Pak Ustadz tadi, kalau ada orang jenggoten datang itu pada tidak mau memang. Jadi ngajak sholat ini ya, ya kita yang telaten karena ya udele polisi semua gitu. Jadi kalau nanti ngomongnya kasar ya berbeda. Untungnya aja saya di komplek itu ada 2 orang yang pensiunan kombes Pak, termasuk saya, ngajak rodok dipercaya gitu. Tapi pengaruhnya memang luar biasa, pengaruh eleknya itu loh. Tinggalnya itu di tiangnya masjid. Di tiangnya masjid. Jadi namanya di asrama Pak, ya enggak gelem sholat. Tidak gelem sholat, jadi saya harus telaten. Alhamdulillah kalau tiap tahun dibantu Pak Darman ketua masjid Baitul Hakam ini untuk mbeleh sapi itu ya didum-dum dan sebagainya. Ajaan Pak, masih ajaan. Dan perjuangannya sangat sulit, sangat sulit. Berikutnya yang saya tanyakan Pak Ustadz, mohon dirinci antara infak sedekah dan apa tadi wakaf ya Pak, wakaf supaya nanti jelas. Sesungguhnya saya punya rencana yang sebelah itu mau tak beli, sebelah masjid itu mau tak beli, saya sudah ngomong sama bendaharanya tapi sudah didahului orang, didahului polisi juga, akhirnya mau bikin warung sesungguhnya Pak. Ya Pak Jalal, saya sudah ngomong bikin warung tapi susah. Susahnya diajak apik itu angel. Angel, makanya ya saya harus telaten. Walaupun di komplek polisi itu tidak PKI seperti yang Bapak utarakan tadi, tapi ajakannya angel. Dan saya kadang-kadang Pak, mohon maaf, ya detaktor, ya otoriter kadang-kadang. Kadang-kadang ya saya halus banget gitu. Jadi memang harus mendat mentul. Kalau enggak gitu nun sewu. Jadi yang pernah beberapa tahun yang lalu didatangi yang jenggot-jenggot itu setiap Rebu malam Pak, itu khotbah dan ini dan itu, saya larang. Pokoknya yang di sini Muhammadiyah, NU, ya monggo silahkan. Tapi kalau Ahmadiyah jangan, itu nabinya bukan Nabi Muhammad itu. Saya larang, jadi saya galak Pak, mohon maaf saya galak, memang tujuan saya supaya jadi Islam sing bener itu. Baik Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak ceritanya. Monggo. Jadi memang zaman Nabi itu Nabi selalu bersilaturahim. Yang kedua Nabi mencermati kondisi lingkungannya. Maka kalau Nabi itu selesai sholat ketika berdoa sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, Nabi membalik badannya ke arah jamaah. Untuk apa? Untuk melihat siapa saja yang datang, barangkali ada yang tidak datang. Maka Nabi akan mengunjungi, kenapa enggak ke masjid, gitu ya, silaturahim. Sekarang yang ditiru hanya memutar badannya, tapi silaturahminya tidak. Itu ya. Jadi imam masjid itu membaca hadisnya benar. Kalau sudah Allahumma antas salam wa minkas salam, imam menghadap jamaah. Tapi sesudah itu Nabi akan mendatangi yang tidak nampak. Sekarang imamnya tidak melakukan itu. Itu persoalannya ya. Jadi tidak sepenuhnya mengikuti sunnahnya. Maka itu kita lakukan silaturahim. Ada anak-anak di cakruan itu ya, mabuk-mabuk. Saya datengin. Saya tidak melarang, saya tanya aja. Pertanyaan saya cuma 2 kalau di situ. Sudah pada makan belum nih? Oh belum Pak. Ya gitu ya. Pertanyaan kedua, mau makan apa? Gitu ya. Oh seneng itu ditanya begitu. Ya. Oh Pak Ustadz datang, botolnya sembunyikan gitu ya. Nah, malam ayo kita makan. Naik mobil saya. Ya, maka mobil saya kalau di rumah mobil besar itu dulu pakai VW Caravelle. Ayo naik sini, kita makan. Tapi mampir dulu, nanti kita habis maghriban di sana baru makan gitu. Lama-lama kan ikut sholat, ikut ini. Cara saya begitu, ya. Jadi jangan orang itu dibuat malu ketika melakukan kesalahan ditegur. Dia harga dirinya hilang. Jadi Itu. Sampai ada warga yang setiap saya kunjungi, Pak, ke masjid, setelah kita ngobrol. Sampai dia nanya begini, Pak Ustadz itu kapan berhenti ngejak saya ke masjid? Loh, ini perintah Allah, saya mengajak sampean. Maka akan saya laksanakan terus sampai saya mati atau panjenengan yang mati. Tapi Pak, Masya Allah, wah, sampean serius tenan tuh, bisa aku manut gitu. Ya. Karena dekat saya, kalau dari rumah saya menuju masjid mesti lewat rumahnya. Maka sebelum adzan saya sudah berangkat, kalau dia nampak di depan rumah saya mampir. Monggo, ya sekini jagungan Pak Ustadz, ngobrol macam-macam gitu. Nanti sebentar lagi adzan Pak, ke masjid ya, namain saya. Wis titip salam nggo Gusti Allah gitu aja. Ya enggak apa-apa saya ya. Jadi besok lagi datang, sampai akhirnya dia nanya begitu. Kapan nih Pak Ustadz ini berhenti ngejak saya ke masjid? Wow, saya enggak akan berhenti. Ini perintah Allah ya, saya laksanakan terus. Sampai saya mati apa panjenengan yang situ. Tapi dengan pernyataan saya begitu, malah dia datang ke rumah saya. Hei Pak Ustadz ini sungguh tuh. Mencintai saya tak unek-unek kayak gini gitu, tetap. Lewong saya itu, sampian tuh tonggo saya sing apik, sing tak tersenani. So neneng suarku aku ngulek irano sampian kan sepi. Sekarang banyak pengurus masjid itu malas bersilaturahim kepada jamaah. Bahkan imam masjid itu seperti orang suci yang nunggu disowani. Tidak mau. Halo, Rasulullah itu datang ke rumah-rumah jamaah. Maka dibuatlah menara masjid. Bilal itu hanya 5 kali naik menara untuk adzan. Rasulullah itu 1 hari berapa kali naik menara masjid, terutama pagi-pagi dilihat jiran-jiran masjid, 40 rumah masih nampak dari menara. Kalau hari-hari biasa kok tidak berasap dapurnya, Rasul langsung mendatangi. Kenapa kamu tidak masak hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada gandum, tidak ada lauk. Rasulullah panggil itu bendaranya Abdurrahman bin Auf atau mantunya Utsman bin Affan atau Fatimah putrinya, itu si Fulan tidak punya makanan, kamu antar. Itu fungsi menara di zaman Nabi. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, malam hari Sayyidina Umar masih naik ke menara. 1 hari dilihat kok ada rubah, dapurnya masih menyala di malam hari. Waktu orang sholat tahajud kok malah masak, padahal bukan bulan Ramadan. Didatangi oleh Sayyidina Umar. Karena dapurnya itu terbuka, sudah rusak dindingnya. Seorang ibu masih di depan perapian, ditanya oleh Umar, ibu masak apa? Dibukalah pancinya, ternyata batu yang direbus. Untuk apa ibu memasak batu? Lihat ini, 2 anak saya ini anak yatim, suami saya sudah meninggal. Kemarin saya tidak dapat apa-apa, sore hari 2 anak ini nangis terus karena lapar. Maka saya rebuskan batu untuk menghibur. Kalau tanya, bu makan, tunggu ya, ini nanti kalau sudah empuk kita makan. Sampai 2 anak yatim itu terlelap tidur karena lelah menangis. Sayyidina Umar berlinang air mata, lari ke Baitul Mal, menggedor pintu. Yang jaga Baitul Mal itu sahabat Abu Hurairah. Sedang sholat tahajud, dia terkejut ada ketukan pintu yang keras, dibukakan. Ambilkan sekarung gandum dan sekantong daging kering. Jadi kalau sisa dari kurban itu dikeringkan untuk Baitul Mal, nanti kalau butuh di saat ini dibagikan. Nah, ketika mau dibantu mengangkat, Sayyidina Umar enggak mau. Ini tanggung jawabku sebagai Amirul Mukminin. Dipanggulnya sendiri sekarung gandum dan sekantong daging. Diantar kepada perempuan tadi, karena itu di pinggir kota, jauh, tapi nampak dari menara Masjid Nabawi itu. Perempuan tadi enggak kenal Umar bin Khattab, dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, anakku bisa makan malam hari ini. Aku doakan kamu jadi Amirul Mukminin sehingga rakyat miskin seperti kami bisa makmur, tidak seperti Umar bin Khattab yang membiarkan anak yatim kelaparan. Coba Umar bin Khattab tertampar, dia kembali ke masjid, sujud mohon ampun pada Allah sampai azan subuh. Itu dulu menara masjid itu untuk itu, di samping untuk azan. Sekarang ada enggak takmir masjid naik menara untuk melihat tetangganya? Ini bayangkan, ini orang bangun menara tidak paham gunanya. Menaranya bagus, tetangganya enggak punya beras. Masjid enggak peduli. Karena banyak orang mengurus masjid, ilmu tentang masjid tidak dipelajari. Hanya niru-niru saja apa yang ada. Padahal masjid yang sekarang yang ngurus bangunan itu baru terjadi di Indonesia setelah keluar Stadblad nomor 26 tahun 1903. Karena Belanda takut masjid-masjid nanti jadi sarang para pejuang sejak Perang Diponegoro itu. VOC kalah dengan dana yang besar, Perang Jawa terbesar 1825 sampai 1830. Maka VOC membuat kebijakan-kebijakan supaya masjid tidak lagi menjadi pusat-pusat yang berpengaruh pada masyarakat. Maka masjid hanya boleh untuk sholat, untuk Jumatan, peringatan hari besar Islam. Kalau ada masjid seperti itu berarti masjid yang masih berpegangan pada Stadblad nomor 26 tahun 1903. Masjid yang belum merdeka. Sebelum itu masjid itu jadi pusat kegiatan masyarakat sejak zaman para wali. Makanya masjid itu melahirkan kota, melahirkan kawasan. Surabaya ini dulu enggak ada. Yang ada adalah Masjid Sunan Ampel. Karena pengaruh Sunan Ampel, orang banyak belajar agama, maka lahirlah perkampungan. Lahirlah kota Surabaya ini lahir karena adanya Masjid Ampel. Gresik itu Maulana Malik Ibrahim datang dari Turki membangun irigasi yang tadinya rawa-rawa menjadi sawah, menjadi tambak udang, tambak bandeng, tambak garam. Karena dia seorang ahli irigasi. Makmur, maka diikuti wali ini karena membawa kemakmuran, dibangunlah masjid, ya orang pada datang ke masjid, lahirlah kota Gresik, ya Sunan Gunung Jati datang di Cibrong Larang, membangun, lahirlah kota Cirebon, Fatahillah. Jadi semua kota di Indonesia ini dibangun dimulai dari masjid. Maka konsep tata kotanya disebut catur gatra tunggal. Empat gatra yang menyatu. Kota itu pusatnya masjid, di depan masjid alun-alun, di depan alun-alun itu rumahnya pemimpin. Kalau dulu rumah gubernur, rumah bupati, rumah wali kota, rumah, itu pasti itu. Keraton juga itu, keraton, alun-alun, istana. Kemudian untuk mengembangkan ekonomi, dibuatlah pasar. Itu catur gatra tunggal, masjid, alun-alun, kantor pimpinan atau rumah pimpinan, dan pasar. Nah, kota itu dibentuk dari masjid dengan catur gatra tunggal itu. Kalau enggak ada Sunan Ampel, enggak ada kota Surabaya. Enggak ada Maulana Malik Ibrahim, enggak ada kota Gresik. Tidak ada Sunan Gunung Jati, tidak ada kota Cirebon. Gitu loh. Jadi kota-kota itu tumbuh dari masjid. Karena sebelumnya kota itu hanya ada di sekitar kerajaan. Misalnya zaman Majapahit, itu Majapahit. Ya. Kemudian sekitar keraton. Tapi tempat ibadahnya di gunung-gunung jauh dari keraton. Maka rajanya itu enggak rajin beribadah biasanya. Ya. Jadi di Trowulan itu istananya, candinya di mana? Candinya di gunung-gunung, maka candi dibangun di atas gunung. Cuman orang yang lagi bermasalah saja lari untuk beribadah. Lah kalau sekarang umat Islam lari hanya kalau pas susah itu kembali ke zaman Majapahit. Semestinya masjid itu pusat aktivitas masyarakat. Pasar itu lahir dari masjid, itu loh. Ya. Nah, maka tadi pemimpin ini yang datang. Maka disebut oleh Rasulullah, al-imamu khadamul jama'ah. Pemimpin itu pelayan jama'ah. Apalagi beliau kan, polisi itu melayani. Semboyannya kan melayani, bukan dilayani, melayani. Semangat pelayanan itu, itulah yang diajarkan di dalam Islam. Maka birokrasi, kalau nafasnya itu muslim, adalah birokrat yang melayani masyarakat. Ya. Maka ketika mendirikan negara, ulama-ulama kita 19 orang yang ikut di Doko Ritsu Cumbejo Sakai, itu paling banyak kelompoknya ini dibanding Pamong Praja, hanya 6 orang. Insinyurnya hanya 3 orang. Ahli ekonominya hanya 1, Dr. Andes Muhammad Hatta. Anggota Doko Ritsu Cumbejo Sakai, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan itu sebagian besar ulama. Maka diletakkanlah cita-cita. Untuk apa sih mendirikan pemerintahan? Ya, untuk ya, dan kemudian daripada itu untuk membangun suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, gitu. Itu karena konsep imamah di dalam Islam. Pemerintah itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konstitusi negara kita itu sangat didasari oleh pemikiran Islam. Ya, negara-negara Kristen, negara-negara Yahudi itu menjajah seperti Amerika, Inggris, Belanda, Prancis itu menjajah. Indonesia begitu merdeka dengan gagah berani para pendiri kita menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak ada konstitusi negara yang terang-terangan menyatakan akan menghapus penjajahan di atas dunia. Ini kalau enggak pikiran para ulama enggak mungkin, karena orang enggak boleh dijajah, dia hanya tunduk pada Allah saja. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka 17 Agustus itu sangat kental nuansa keislamannya. Bung Karno ketika diwawancara oleh Cindy Adams ditanya, "Bung, kenapa 17 Agustus diambil sebagai hari proklamasi?" Jawab Bung Karno, "17 itu angka keramat. Bagi kami rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, kami sholat sehari semalam 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 rakaat. Al-Qur'an diturunkan tanggal 17 Ramadan. Aku pilih itu hari Jumat karena Sayyidul Ayyam. Dan aku pilih legi sebagai orang Jawa karena menjanjikan kemanisan." Ya. Jadi kita merdeka itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2605. Waktu itu kita mengikuti kalender Jepang tahun 2605. Maka teks proklamasi yang asli itu Jakarta hari bulan ke-8 tahun 05. Kalau ada gambar Bung Karno, Bung Hatta baca teks terus ada suara asli Bung Karno, "Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu suara Bung Karno direkam di RRI tahun 1952. Bukan suara asli tahun 45 ya, itu di Arsip Nasional ada. Jadi sudah final proklamasi 45 itu, seluruh ulama itu sudah ijma negara ini negara kita. Maka dinyatakan dalam Kongres Umat Islam tanggal 7 sampai 9 November 45 di Yogyakarta, dinyatakan bahwa 60 million Muslim Indonesia siap berjihad mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu 10 November terjadi peristiwa Surabaya. Jadi ini gambaran bagaimana ruh pemimpin yang melayani. Maka dulu Jenderal Sudirman itu menjadi panglima paling hebat di TNI dalam sejarah, umur 28 tahun terpilih menjadi panglima besar. Waktu itu pangkatnya baru kolonel. Dulu panglima itu dipilih dari batalion-batalion itu, ya, karena waktu itu tanggal 24 Desember Pak Dirman berhasil menghancur luluhkan tentara sekutu di Ambarawa, itu Palagan Ambarawa. Maka popularitasnya melejit. Waktu pemilihan panglima dia terpilih, padahal sudah ada Jenderal Urip Sumoharjo, ada Jenderal Gatot Subroto. Ini yang kolonel terpilih. Maka langsung karena mimpin tentara dinaikkan pangkatnya dari kolonel langsung bintang 4. Dalam umur 29 tahun Pak Dirman sudah jenderal penuh. Padahal dia sakit TBC parah, akhirnya separuh paru-parunya diambil. Tapi kenapa TNI sangat kuat waktu itu? Karena Pak Dirman bisa menanamkan kecintaan rakyat pada TNI. Dulu Polri bagian dari TNI waktu itu. Karena semboyannya Pak Dirman itu, dan digaungkan terus, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Wah, ini pemimpin itu ya hebat seperti itu. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Maka TNI sangat dicintai oleh rakyat. Pak Dirman itu datang gerilya di Kediri, wah rakyat sudah menyediakan nasi bungkus. Pak Dirman tahu rakyat ini susah makan, ini tentara dikasih nasi. Pak Dirman perintahkan, jangan kalian makan para prajurit semua sebelum kita tahu semua rakyat ini makan. Sudah semuanya makan, Pak Dirman belum mau makan. Setelah terakhir masih ada sisanya, dia makan. Terkepung kelaparan, anak buahnya membawa nangka yang berhasil diambil dari hutan. Dikupas, bapak silakan bapak makan. Aku ki pemimpin. Koe kabeh prajurit mangan dhisik, aku keri dhewe. Nek turah. Lho itu pemimpin itu nunggu rakyatnya dulu yang dipikir. Karena Pak Dirman sangat menghayati kepemimpinan Rasul dan para sahabat. Dia seorang guru agama sebelum jadi tentara itu, ya. Inilah TNI kemudian sangat mengakar di hati rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Sudirman. Maka 3 tahun TNI berdiri berhadapan dengan komunis yang didukung Soviet, sehingga berdiri Republik Soviet Indonesia di Madiun, hanya 60 hari bisa ditumpas dan musuh sudah bisa ditembak itu. Amerika sangat kagum. Amerika itu melawan Vietcong, komunis Vietnam saja kalah itu. Lebih dari 20 tahun perang Amerika di Vietnam itu, tentaranya kalah. Sudah pakai wajib militer termasuk Cassius Clay. Waktu itu mau dikirim jadi tentara ke Vietnam, menolak, akhirnya dia masih di penjara karena melanggar ini. Ketemu Elijah Muhammad, maka berganti Muhammad Ali jadi petinju itu. Ya. Itu. Nah, bisa dibayangkan, itulah kepemimpinan Islam yang dibangun dari masjid, yang pemimpin itu melayani jamaah, memikir kemakmuran jamaah, anak-anak yang dididik di masjid menghayati, maka ketika ya Sudirman ini jadi pemimpin, tercermin kepemimpinannya. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Adakah pemimpin hari ini yang berpikir begitu? Karena tidak pernah dididik di masjid. Ya, jadi saya berpikir perbaikan negara ini dimulai dari masjid. Kalau kita cinta NKRI, kita mulai membangun negara ini dari masjid. Bangun kesejahteraan rakyat dari masjid. Saya kadang-kadang sedih, Pak. Masjid-masjid ini Agustus tidak pasang bendera. Bahkan banyak masjid tidak punya tiang bendera, Pak. Padahal yang namanya cinta tanah air bagian dari iman, nasionalisme Indonesia itu pertama kali dicetuskan oleh umat Islam dalam Entiko. Entiko itu National Indonesia Congress yang diadakan oleh Serikat Islam tahun 1913 di Surabaya. Surabaya. Temanya apa? Kapitalisme berdosa dan bersatulah kaum melarat Indonesia. Kantornya di mana? Panelnya 3. Itu Serikat Islam, pimpinannya mantan patih Madiun namanya Cokro Aminoto. Di situ ditempa calon-calon pemimpin bangsa, ya. Lahirlah kesepakatan dalam kongres atau entiko itu, nasionalisme Indonesia adalah alat perjuangan kaum muslim untuk merebut kejayaan bangsa. Maka dibuatlah simbolnya Serikat Islam itu banteng ketaton. Banteng yang sedang ngamuk karena luka, kepalanya miring mendesis. Nah, nanti Bung Karno sebagai muridnya Cokroaminoto mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, itu simbolnya kepala bandengnya itu aja, diambil kepalanya yang banteng miring itu PNI itu, ya, Masa Marhen. Nah, itu dari simbol Serikat Islam juga. Jadi kalau kita mau kembali kepada sejarah, yang membangun bangsa ini dari Islam, dari masjid para pemimpinnya. Maka masjid-masjid harus menjadi tempat menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa dengan selalu berpikir kesejahteraan. Jadi bukan malah masjid ini menjadi simbol kemiskinan, sebentar-bentar minta, ya. Pengurus masjidnya mata duiten, tidak pernah datang ke rumah orang miskin, datang ke rumah orang kaya hanya untuk minta ketika masjid mau bangun. Itu saya bilang, ini banyak pengurus masjid itu mata duitan, itu yang dikunjungi hanya yang punya duit itu, ya. Yang miskin tidak pernah dikunjungi lah pengurus masjidnya. Ini kan norma-norma Islam yang ditumbuhkan di masjid yang melahirkan banyak pemimpin-pemimpin hebat. Saya kira Indonesia ini kalau masjid ini semuanya bisa dikembalikan on the track kepada contoh Nabi, Indonesia akan segera kembali menjadi negara besar dan berjaya. Terima kasih. Yang kedua, kami persilakan. Oh, yang wakaf. Saya, oh ya. Ya bisa singkat saja, wakaf. Jadi wakaf itu adalah kekayaan yang diberikan kepada Allah. Tidak boleh kemudian dijual belikan, hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kebun kurma sekarang ini milik Sayyidina Umar masih ada, tidak boleh dijual. Tapi kebunnya sekarang ini sebagian sudah menjadi bangunan-bangunan hotel dan lain sebagainya karena perkembangan kota, tapi tanahnya tetap utuh. Bangunan di atasnya, hasilnya untuk apa? Ya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Sedangkan sedekah adalah kebaikan yang dilakukan karena ibadah kepada Allah berupa apa saja. Bisa berupa senyuman, kata-kata yang baik, maupun harta kekayaan. Kalau infak adalah kebaikan yang dilakukan karena Allah berupa harta benda. Makanya kalau nulis jangan keliru, kotak sedekah. Lah itu nanti infaknya sedikit. Karena senyum saja sudah sedekah, Pak. Jadi nanti kotak infak itu cuma disenyumi aja. Toh senyum sudah sedekah. Kata-kata baik sudah sedekah. Tapi kalau infak itu berupa harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas. Dan dari apa yang kami rizkikan kepadamu, maka infakkanlah. Jadi kalau infak itu ya berupa harta benda, uang, emas, perak. Nah, itu namanya infak. Kalau sedekah tidak harus itu. Jadi kalau orang datang, Pak, ini masjid, ada ini Bapak mau kasih sedekah. Ya, sini kotaknya, senyum. Sudah sedekah itu ya. Nah, itu boleh karena senyum juga sedekah. Berkata baik wis tak dongake, muga-muga cepat dadi ya sedekah. Tapi kalau infak itu real berupa harta benda. Jadi jangan keliru nanti di masjid ditulis kotak sedekah. Ya kalau isinya enggak banyak, yang salah bukan yang datang, yang salah yang nulis. Karena datang terus senyum saja di depan kotaknya. Ya, terima kasih. Baik. Yang kedua kami persilakan, monggo Pak. Dibantu mic-nya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Safi'i, utusan dari Miftahul Jannah CPPI. Kebetulan saya utusan, temannya Pak Tamir saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Jadi yang perlu saya ceritakan sedikit, sebenarnya Tamir saya sekarang Tamir baru, banyak terinspirasi oleh Ustadz Muhammad Zazir. Artinya dia browsing-browsing terus menerapkan di tempat kami. Yang jadi pertanyaan itu Ustadz, kadang-kadang kita suasana geografis tempat itu kan berbeda. Kalau ini poin saja Ustadz ya, kalau misalkan di tempat kami punya power sekelas Muhammad Jazir, mungkin bisa berubah. Nah, tapi kan kadang-kadang kami itu kan misalkan kami pemikir ya, basicnya bukan dari pesantren atau apa, karena pemikir dan dia menerapkan silaturahmi akhirnya takmir kami terpilih karena pemikir dia itu. Tapi kendalanya kadang-kadang, Ustaz, kadang-kadang itu orang misalkan sudah pesantren yang pinter, tidak pernah memikir kesejahteraan untuk masyarakat. Yang dipikir debat masalah keilmuan, seperti-seperti seputar itu. Jadi kami mau masuk, kadang-kadang itu seolah-olah, ya apa ya istilahnya, mokong gitu loh, apa bukan mokong Ustaz, karpe dewe lah itu loh. Di kampung kan sering terjadi karpe dewe yang merasa sudah jadi pesantren apa itu loh. Contoh hal seperti gini, misalkan kami bikin infak untuk kesejahteraan, misalkan kemarin masalah pandemi kami bikin untuk apa, untuk beli vitamin misalkan ya, seperti itu, untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan, kesehatan masyarakat. Mereka itu pas sering berdebat, oh nek duit masjid itu enggak boleh kayak begini, duit masjid harus untuk apa, kebaikan masjid itu sendiri, enggak boleh dikeluarkan, padahal kami sudah ide-ide, nek iso ku duit ini, misalkan singkat cerita dipinjamkan untuk modal usaha dan sebagainya, seperti yang ya apa ya enggak apa istilahnya itu ya kepingin lebih dari yang kecil dulu loh Ustaz, memanfaatkan uang masjid ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami masih kendala, masih terkendala terhadap orang-orang seperti gitu, si dalil, si akhiri apa jenenge iku, si wedi sing dikeki iku gak gelem amanah, duwe gak mbar dan sebagainya. Jadi solusi yang terus masalah itu juga Ustaz, masalah wakaf itu kan jarang orang manja nih secara anu kan mewakafkan untuk usaha, punya usaha itu loh kan jarang kami, paling ya wis iku sodako itu infak itu, karena memang tidak ada lahannya untuk dia infak, misalkan punya seperti kita cerita tadi dengan Nabi punya kebun dan sebagainya, tidak ada. Jadi strategi saya tanyakan, strategi yang kecil, yang real, yang bisa terapkan di kampung itu poin-poinnya apa, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hampir semua masalah masjid itu hanya tiga saja, kok, Pak. Satu, otoritas. Kadang-kadang tidak jelas siapa yang paling punya otoritas di masjid itu, yang paling menentukan. Maka ketika saya diminta menjadi ketua umum Tamir Masjid tahun 99 itu, Saya menyatakan, saya tidak bersedia kalau hanya ditunjuk oleh pengurus yang lama. Kalau boleh, saya adakan pemilihan supaya semua masyarakat memilih siapa yang akan jadi ketua. Ya silahkan kalau mau melaksanakan, dan saya laksanakan. Maka saya punya otoritas karena saya menjadi ketua dipilih oleh masyarakat, bukan hanya ditunjuk oleh pengurus lama. Otoritasnya kan penting itu, ya. Kemudian yang kedua, kami libatkan setelah saya dipilih jadi ketua umum, saya adakan rapat, bahasa kami di sana rapat rakyat Masjid Jogokaryan. Semua saya kumpulkan dari anak-anak, ibu-ibu, remaja, ayo kita 2 hari 2 malam menginap di Kaliurang, saya sewakan hotel. Untuk apa? Mau kita apakan masjid kita 5 tahun ke depan ini? Nah, semuanya berpendapat, semuanya kami rekam dalam video, kami notulasikan, dan semua peserta tanda tangan. Yang ikut waktu itu 370-an orang. Rapat rakyat, jadi tidak hanya pengurus, semuanya. Masjid itu mau kita apakan? Nah, kemudian dari notulasi itu kita kelompokkan, oh ini kelompok kesejahteraan masyarakat, maka dibentuklah Biro Kesejahteraan. Oh ini kelompok pembinaan ya yang berkait dengan ilmu, maka Biro Pendidikan. Ini berkait dengan penanganan problem tenaga kerja, Biro Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi. Setelah itu saya sediakan kotak infaknya masing-masing program tadi. Ini kotak infak untuk beras, supaya warga miskin yang enggak punya beras diambilkan dari kotak itu. Oh ini kotak Biro Ekonomi dan Kesejahteraan. Jadi kalau ada mau buka usaha enggak punya modal, dari kotak inilah uang diberikan. Tapi kalau kotaknya hanya satu, kotak infak masjid lah, jadi perdebatan tadi. Makanya kotaknya banyak. Jadi kalau panjenengan datang ke Masjid Jogokaryan, banyak kotaknya itu. Sekarang 12 sesuai dengan program. Ya, jadi tidak ada perdebatan lagi. Wong memang kotaknya itu sudah jelas peruntukannya. Nah, kalau perlu ditambah satu kotak wakaf. Kalau masjid mau punya usaha, maka kotak wakaf produktif. Nah, nanti usahanya apa? Ya tergantung dana ini terkumpul berapa, bisa digunakan untuk apa. Ya. Jadi kalau hanya satu kotak, kemudian ini dana masjid, maka uang masjid tidak boleh untuk ini, tidak untuk ini, kan bukan uang masjid untuk itu. Ini kan memang peruntukannya untuk anak yatim, yang ini untuk beras, yang ini kan jelas. Dan ada 2 kotak ad hoc, artinya kotak yang sewaktu-waktu kita adakan. Misalnya kemarin Nanggala, kita sediakan kotak untuk pembelian kapal selam Nanggala. Wah itu, wah udah ramai sekali waktu itu, Masya Allah, rekening kita buka. 1 hari itu 1,6 miliar loh, artinya rakyat Indonesia itu mencintai negaranya luar biasa. Karena kami sampaikan, wartawan pada nanya, loh Pak Kiai, kok masjid ngurusi kapal selam? Saya bilang, daulat negara itu tanggung jawab kita. Negara Indonesia ini dalam deklarasi Juanda tahun 1953 dinyatakan lautan antar kepulauan Indonesia adalah daulat wilayah Indonesia. Sehingga dideklir wilayah negara Indonesia itu 5,2 juta kilometer persegi. Ya, 5,2 juta kilometer persegi terdiri dari 2 juta luas daratan dan 3,2 juta luas lautan. Menjaga laut itu luar biasa. Lebih luas. Mosok laut kita yang 3,2 juta kilometer persegi hanya dilayani 8 kapal selam itu yang masih aktif cuma 2. Yang lain tidak bisa operasional lagi karena usia tua. Karena kapal selam itu pakai baja yang lentur. Karena kalau menyelam begitu tekanan air sangat kuat itu. Maka Nanggala kemarin karena sudah buatan tahun 80, menyelam lebih dari 300 meter, tekanan udara sangat kuat, pecah itu kapal itu karena bajanya sudah tidak selentur ketika masih baru. Saya dapat ini, saya ke Lantamal, saya ketemu Kasal, saya ketemu Direktur PAL, baru tahu ternyata bajanya itu khusus baja lentur. PAL bisa buat, tapi yang belum bisa buat adalah mesin untuk pengganti ya CO2 menjadi oksigen. Karena di dalam kapal selam itu orang bernafas, mengeluarkan CO2 itu jadi racun. Maka di kapal selam ada mesin merubah itu kembali menjadi oksigen. Maka kapal selam itu sempit sekali ruangannya dan tidak bisa melihat keluar, hanya dengan sonar saja. Ya. Maka kalau kita lihat museum kapal selam itu sudah dilonggarkan dari orang pengunjung bisa masuk. Kalau kapal selam aslinya enggak bisa itu. Ya. Bayangkan itu, Pak. Singapura itu 21 kapal selam. Wilayahnya kecil sekali. Kita ini 3,2 juta kilometer persegi hanya. Iyalah, Pak. Yang aktif hanya 2. Kan menyedihkan sekali ini. Dan kalau kita ini dikuasai asing, seperti misalnya Uyghur, orang Muslim tidak bisa lagi sholat di sana. Saya diundang ke Beijing. Dulu di situ banyak kawasan Islam, banyak masjid. Sekarang masjidnya sepi karena orang nggak boleh, anak sekolah nggak boleh keluar untuk Jumatan, tidak ada Jumatan. Belajar Quran hanya orang-orang tua. Karena yang pegang daulat komunis. Nah kalau negara kita itu ketahanannya tidak kuat, daulat tidak kuat, bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan iman kita ini? Maka masjid harus berpikir juga tentang ketahanan negara. Nah itu saya hanya ingin mengajak tanggung jawab kita. Ini bukan tanggung jawab TNI AL dan pemerintah, ini tanggung jawab kita, bagian dari mempertahankan daulat ini. Kita sekarang enak ya, Jumatan, sholat, ngaji, bebas. Jangan dikira kalau nanti yang berkuasa yang tidak suka Islam, susah kita untuk melakukan itu. Maka daulat negara itu tanggung jawab umat Islam. Wah, maka responnya luar biasa, Pak. Ya. Banyak orang yang masih mencintai Indonesia ini. Saya sampaikan waktu itu Kasal nangis itu, Pak, ini terakhir saya ketemu Komisi 1, kebetulan dari PDIP itu yang mewakili seorang purnawirawan mayor jenderal dari marinir. Meskipun dia fraksi PDI dan beragama Kristen, sangat mendukung program ini. Wah, nanti saya sampaikan ke pendeta-pendeta itu, cara berpikirnya itu benar, Pak, kita dukung. Jadi, lainlah umat Islam. Masjid itu sumber kekuatan umat. Maka dulu jaringan Pangeran Diponegoro itu ditandai masjid-masjid yang di depannya ada pohon sawo kecik, berarti masjid pendukung perjuangan Diponegoro. Ya. Jadi kalau masjid kuno dulu ada bangunan masjid kok di depannya ada pohon sawo kecik, berarti masjid itu masjid perlawanan terhadap Belanda. Itu tandanya bahwa masjid itu, jadi kalau prajurit Diponegoro lari itu jelas enggak salah gitu loh. Oh, ini pendukungnya. Jadi simbolnya dengan itu. Ya, jadi masjid itu kantong-kantong pertahanan. Nah, makanya tadi satu otoritas itu ajaklah semua masyarakat tuh ngurusin masjid, jangan hanya para pengurus. Kadang-kadang kita rapat tuh hanya pengurus saja. Nah, kami tiap tahun mengadakan rapat seluruh masyarakat kita aja supaya bareng-bareng mikirkan masjid. Sehingga mereka pun yang belum sholat itu ikut. Pak, saya belum aktif sholat tapi saya pengen ikut rapat, saya pengen beri masukan. Kami dikejutkan tahun pertama. Pak, masjid ini programnya terlalu muluk, ada kursus seni baca Al-Quran. Padahal orang yang seperti saya ini banyak, baca Quran aja belum bisa kok seninya. Gitu ya. Ya, diajak sholat berjamaah, lah saya ini belum bisa sholat. Adakan kursus sholat, lah itulah maka kami. Justru yang usul itu orang yang membutuhkan. Dia usul, "Mbak, aku ki diajari sholat. Banyak orang seperti saya ini belum sholat." Lah kalau yang rapat pengurus masjid saja, mungkin pengurus masjid gak ngerti ada orang yang pengen diajari sholat itu, mungkin gak ngerti. Ya toh? Justru itu usul dari masyarakat yang belum ke masjid. Mbok masjid itu ngajari sholat, mbok masjid itu ngajari ngaji, bukan hanya seni baca, diajari tilawah. Lah wong maca Quran wis durung iso kok seni baca, katanya begitu. Lah ternyata masya Allah ya, ketika mereka kita libatkan itu ada semangat ya, merasa diorangkan ya, diuwongke. Nah manajemen kita itu nguwongke uang sebetulnya, yang nggak pernah mikir masjid jadi ikut mikir masjid gitu karena ada rapat itu. Coba upayakan seperti itu. Tapi kalau hanya kita berdebat tadi, oh kowe ndek usul kowe ora tau nyantri, aku lu ngerti dalile ngene iki. Padahal dia itu juga ilmunya terbatas tentang keislaman. Jangan dikira kalau sudah di pesantren semua agama ngerti kan gitu. Apakah dia hanya belajar ilmu alat atau belajar Quran saja. Jadi ilmu Islam itu sangat luas. Maka perlu dimusyarahkan. Ini Al-Qur'an perintahkan pada kita, wa amruhum syura bainahum fa idza azamta fatawakkal Allah. Dan musyawarahkanlah urusan di antara kamu. Kan gitu. Jadi harus minta musyawarahkan. Jadi jangan hanya rembukan kelompok kecil. Umat kita ini masjid ini banyak, semuanya diajak. Misalnya ini masjid kantor. Ini saya di Jogja ada masjid kantor pajak Pratama. Ya, ternyata 90% karyawan kantor pajak itu Islam, tapi masih banyak yang belum sholat, yang belum bisa ngaji. Maka ketika kami diminta mengelola, kami tawarkan. Jadi yang mau belajar ngaji sebelum kantor, jadi masuk pagi ngaji dulu belajar. Yang belum sholat nanti di ruang kerjanya kita layani, kita kirim jam saat-saat istirahat, supaya enggak malu. Ternyata banyak yang pengen. Jadi di sini kawasan perusahaan ya, misalnya Pelindo, berapa karyawan Pelindo yang muslim, berapa muslim karyawan Pelindo yang belum sholat, berapa karyawan Pelindo yang belum bisa baca Quran, kita layani dari masjid, ditawarkan ya. Berapa karyawan Pelindo yang pengen haji yang belum bisa manasik haji. Ini saya berikan pengalaman ya, jangan pernah belajar manasik setelah daftar haji. Allah memudahkan orang yang ngerti ilmu haji untuk pergi berhaji. Jadi dulu saya baru lulus SMA tahun 82, saya itu melihat orang pulang haji, saya itu kepingin. Maka saya belajar manasik haji. Karena di dalam tafsir surat Al-Hajj, dalam tafsirnya Ibni Abbas, tafsir tertua itu dijelaskan, Ibnu Abbas kalau membaca ayat fa'adhin finnasi bilhajj, dibaca mat, dibaca panjang. Fa'adhin itu artinya i'lamu, ilmuilah olehmu tentang haji. Maka seharusnya setiap muslim sejak kecil itu sudah belajar ilmunya haji, yang sekarang disebut manasik. Bukan nunggu setelah bayar baru belajar manasik. Jadi saya belajar manasik waktu lulus SMA itu. Masya Allah, ada namanya PDHI di Yogyakarta, itu Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, yang kalau sekarang ada IBHI ya, lagi mengadakan manasik untuk calon haji yang mau berangkat. Kira-kira 4 bulan lagi akan berangkat haji. Yang mengisi Kiai Haji Matori Al-Huda, seorang pimpinan pesantren yang menjadi tokoh PDHI. Tiba-tiba beliau sakit, tidak bisa datang memberi manasik. Panitianya bingung. Tetangga saya itu ngerti saya ini sering memberi ceramah tentang haji di masjid. Oh, Pak Ustaz Jazir aja, saya didatangin. Pak itu mohon maaf, Pak Kiai Matori tidak datang. Oh, Pak Ustaz ngisi manasik. Oh ya, saya jelaskan manasik. Saya belum haji. Menjelaskan gitu. Selesai jam 12 saya pulang, jam 2 itu ada tamu ke rumah saya. Pak Ustadz Jazir, oh iya, meskipun saya masih muda, baru lulus SMA dipanggil Pak Ustadz karena ngaji gitu. Gini Pak, tadi saya ikut manasik kok Panjenengan jelaskan jelas banget ya. Saya pengen kok sampean bimbing haji saya. Saya sudah daftar, saya pinjam KTP. Waktu itu daftar langsung berangkat tahun 8 itu. Saya dipinjam KTP, didaftarkan haji. Beliau ninggalin saya amplop, saya buka 2000 dolar nanti untuk sangunya. Jadi saya haji karena haji kok sasih, ongkosnya dikasih tadi. Jadi karena apa? Mengilmui haji. Tahun 2009 anak saya yang pertama selesai S2 di Jepang, punya tabungan, pulang bilang, ya saya mau berangkat haji kalau sekarang. Wah masih 19 tahun, saya kasih ilmunya apa? Belajarlah manasik. Nah saya minta dia belajar manasik haji, pulang ke Jepang melanjutkan S3. Kebetulan juga menjelang musim haji, dia tinggal di Kyoto, kalau Jumat sering diminta khutbah di Kyoto, waktu itu berkhutbah tentang haji. Kebetulan ada kunjungan Ali Kobayashi, itu ketua komunitas Muslim Jepang, dengarkan khutbah anak saya. Langsung turun, ini kebetulan kami 300 jamaah haji Jepang dapat undangan dari pemerintah Saudi. Mau enggak membimbing kami? Anak saya tahun itu berangkat haji dari Jepang, membimbing jamaah haji Jepang gratis dan fasilitasnya bagus. Mengilmui dulu, bukan mikir bayarnya dulu. Anak saya yang nomor 3, perempuan, mau S2 di Jepang, saya bilang kamu nikah dulu saja, nanti perempuan kalau pendidikan tinggi malah kangelan golek jodoh gitu ya. Nah, ya enggak ada inconnya ya, artinya belum punya calon. Waduh, kalau teman saya sudah tua-tua, saya bilang gitu ya. Jadi coba saya telepon, anak saya waktu itu sedang ada riset di Jerman, saya hubungi adikmu carikan. Akhirnya temannya yang sama-sama ketemu di Jerman mau dan kemudian nikah. Maka anak saya hanya kuliah sebentar di Jepang karena suaminya ternyata lagi kuliah di KAUS, King Abdullah University of Science and Technology. Di Tual, Tual itu provinsi Mekah tapi di luar Tanah Haram, dekat Juffah itu. Akhirnya anak saya bisa transfer dari Jepang kuliah di KAUS, dapat suami, dapat beasiswa. Uang sakunya itu kalau di KAUS sebulan 20 juta uang saku untuk S2 itu. Ya. Dan KAUS itu kampusnya ke Masjidil Haram hanya 1 jam kalau naik mobil dan ada bis dari kampus itu ke Masjidil Haram. Karena mengilmui haji. Sekarang orang nunggu punya duit, daftar, setelah jelas berangkat baru belajar ilmunya haji. Ya, jadi bagi yang belum punya uang, pengen niat haji, jangan nunggu punya uang. Belajarlah manasik dengan benar, dengan baik. Insya Allah Allah akan memanggil kita untuk berangkat haji. Pintu berangkat haji itu banyak sekali. Itu saya sendiri mengalami, 3 anak saya semuanya berangkat haji muda hanya karena modal ilmu tentang haji. Dan masih ditambah oleh Allah, dapat beasiswa, dapat ini dan lain sebagainya. Karena memang perintahnya Allah itu dalam surat Al-Hajj, ya, fa'adhin, dibaca oleh Ibn Abbas, fa'adhin dengan bacaan mat, artinya i'lamu, ilmuilah olehmu akan haji. Niscaya akan berbondong-bondong orang berhaji datang dari segala penjuru yang jauh. Jadi yang mendatangkan, saya pernah di Malang sana, di lereng gunung apa ya, Blitar Malang, Wilis ya. Itu saya diminta untuk ngisi pengajian pelepasan haji. Saya pikir yang berangkat haji ini orang kaya, karena itu haji plus, yang datang ribuan yang haji itu. Ternyata seorang ibu sendiri, suaminya meninggal, tidak punya anak, hidup sendiri dipanggil di pinggir hutan. Hari-hari itu cuma mencari kayu bakar dijual gitu. Satu hari dia menemu perkutut yang kejirit senar, dia pelihara pakai kurungan sederhana itu. Nah satu saat pemilik rokok, ya, salah satu pemilik rokok di Jawa Timur ini sedang off-road pakai jeep itu ke desa-desa. Pas istirahat dengar suara perkutut, kok bagus banget didatengin. Bu, ini kutut sampean. Iya, bu, saya belinya. wah jangan ini seperti anak saya sendiri, saya rawat dari dulu. Udah, ibu itu pengen apa? Rumah, tak bangunkan rumah. Tidak, saya malah gak bisa tidur karena rumahnya bagus gini aja lah. Lah ibu itu pengen apa? Ibu itu merentul, ya. Saya pengen haji saja. Ya sudah, besok ibu saya daftarkan haji, pakai haji plus, saya bangunkan rumah, nanti pengajian untuk berangkat haji saya biaya. Jadi disponsori rokok itu, berangkat haji dengan plus. Ya. Maka kalau di situ dikenal haji perkutut. Jadi kutut itu memberangkatkan haji, karena ibu tadi ngaji manase itu ikut, meskipun dia tidak punya uang, tapi niatnya pengen haji itu sangat kuat. Ya, jadi jangan pernah berpikir, wah saya ini sudah tua, enggak punya uang, tangeh lamun, mustahil saya bisa haji. Tidak. Tidak. Allah tidak memanggil berdasarkan kekayaan. Berdasarkan fa'idha azamta. Jadi man jadda wajada. Nah, ilmunya dulu. Cuman ngen-ngen haji kok enggak belajar tentang manasiknya. Baru setelah daftar, baru ikut manasik gitu ya. Coba ini benar-benar saya alami dengan keluarga. Ternyata dengan mengilmui haji itu Allah nanti memberi pintu-pintunya untuk berangkat dari mana saja. Jadi itu, maka tadi termasuk memakmurkan masjid, ilmuilah ilmunya tentang masjid ini ya. Jadi para pengurus diajak rapat, belajar zaman Nabi ngurus masjid kayak apa sih, bicarakan, dirapatkan, diputuskan, nah kemudian dilakukan, insya Allah bisa berjalan. Tapi kalau kita sendiri mikir terus kita tawarkan, yang lain merasa, loh saya kan lebih pintar, mosok dia yang usul, dan ditolak, otoritasnya tidak jelas akhirnya di masjid itu ya. Maka ajaklah masyarakat, sekalipun mereka belum ke masjid, ajaklah memikirkan tentang masjid. Saya kunjungi, Pak, baiknya masjid kita apakan ya? Wah, panjenengan kan perso, saya ini sholat aja, enggak kok dijak mikir masjid. Loh enggak, di zaman Nabi itu tidak semua yang sudah ke masjid saja ikut mikirkan masjid. Loh, nopo nggih, kita ceritakan. Ya, akhirnya ada usul begini begitu. Dan dia semboto, saya usul itu tanggung jawab loh Pak. Nanti kalau masjid ada uangnya nanti saya kasih. Jadi, meskipun dia belum sholat, karena dia punya usul bahwa masjid itu kasih AC biar enggak sumuk. Nanti kalau enggak ada uangnya saya. Loh malah sampai segitu, padahal belum sholat loh. Ketika kita ajak memikirkan. Sekarang ini biasanya masjid dipikir hanya oleh pengurus sendiri. Padahal tidak semua pengurus punya duit. Jadi kadang-kadang sulit rapatnya, ketemu harus begini, uangnya enggak ada. Yang punya uang tidak diajak mikir. Maka masjid itu pengurusnya hanya punya, harus punya kualitas 5M. M yang pertama adalah muwahid, yaitu pemersatu. Yang kedua, mujahid, yaitu pejuang. Yang ketiga, dia itu muatib, pendidik. Yang keempat, musyadid, pelurus. Yang kelima, mujadid, dia ini punya pemikiran baru yang penuh inovasi. Sebagai muwahid, pengurus masjid harus menyatukan 5 unsur masyarakat. Unsur pertama adalah ulil albab, ulama, pemikir, cendekiawan, yang pinter-pinter itu. Yang kedua, ulil amwal, orang yang punya duit, orang yang kaya. Sing bagian mikir-mikir, sing bagian ngeragati. Yang ketiga adalah ulil anfus, mereka yang tidak punya duit, tidak pinter, tapi punya waktu dan tenaga untuk ngurusin. Maka jadikanlah karyawan masjid, dibayar oleh masjid, karena dia hanya punya waktu dan tenaga. Yang keempat, ulil absor, para pengamat yang mengamati sesuai enggak tahu sebetulnya kegiatan masjid ini dengan tujuannya ya, mengkritisi ini supaya bisa semakin sempurna. Yang kelima, ulil amri, jamaah masjid yang pegang urusan, mungkin dia jadi lurah, mungkin jadi camat, mungkin jadi wali kota, mungkin jadi gubernur, diajak untuk mikirkan, Jadi kalau mau ini urusannya oh beres itu Pak Camat yang ngurus izinnya. Kan gitu. Jadi pengurus masjid harus bisa menyatukan lima komponen umat ini. Ulil albab, ulil amwal, ulil anfus, ulil absor, dan ulil amri. Ya, jadi kalau di masjid itu lengkap ini, yang gagas, gagasannya bagus, banyak. Ini ngono sing duwiti, karena ada ulil amwal. Ya, tadi orang punya duit gak ngerti. Pak, mbok imamnya ini yang bagus, ini pahala imam begini-begini. Ya kalau kita bicara ke pengurus malah berdebat saja. Tapi kalau kita bicara yang punya duit, Pak sampean jadi imam. Wow, gitu toh. Ya cari badal dong, gitu tak carikan. Selesai, Pak. Ya. Tapi kalau semuanya ulil anfus, lah itu jadi problem. Sing ngurusi kabeh wong randi gawean, randi duit. Ya. Akibatnya kan malah berdebat saja. Nah itu jadi lima komponen ini harus ada dalam kepengurusan kalau bisa. Ada kelompok yang punya duit, kelompok orang pinter, kelompok pengangguran. Wow, penting kelompok pengangguran itu. Karena dia kan bisa bekerja lima waktu. 24 jam ngurusin umat. Karena dia tidak punya pekerjaan. Tetapi jangan lalai, masjid memberikan kesejahteraan. Kami punya 21 karyawan, minimal gaji terendah itu UMR plus plus plus. UMR plus satu beras, karena memang yang tidak kerja aja orang miskin dapat beras, apalagi karyawan masjid. Plus kedua, biaya sekolah anaknya kita biayai. Karena toh masyarakat miskin pun kita biayai. Yang ketiga, plus jaminan kesehatan, kalau sakit ada. Jangan sampai ada merbuat masjid gajinya di bawah UMR, nanti dia wajahnya merengut terus. Ya, jadi kalau orang datang cepat-cepat mau ngunci kamar mandi karena malas dia membersihkannya, ya tidak ramah gitu. Karena apa? Susah, tidak bisa senyum merbuatnya itu karena susah. Maka di masjid itu tidak ada istilah merbuat, saya buat istilah customer service masjid. Jadi di Gresik juga begitu, pakai seragam, ya 24 jam shift gitu, yang putri ada, yang anak putra ada. Jadi kalau ada orang singgah mau numpang sholat, Pak, oh ya ini toilet putri di sini, ya Bu nanti softnya di sini, ada yang melayani, yang mengarahkan. Ya, anaknya nanya, Bapak kerja di mana? Customer service. Ya. Kalau merebut itu kan kesannya ini ya, mau mengisi di list pekerjaan orang tua, anaknya nulis apa ini? Merebut itu. Tapi kalau customer service ya gitu. Kerjanya di masjid, tapi insya Allah UMR. Itu security. Lebih bagus gajinya dari security hotel. Makanya sudah benar sampean kerja di masjid, jangan malah mikir kapan ya saya bisa kerja di hotel. Mestinya security-nya berpikir yang di hotel itu kapan ya saya bisa kerja di masjid gitu. Ya. Jadi masjid itu memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dengan layak. Ya, ini hanya bisa dilakukan manakala tadi ada ulil amwalnya. Tapi ketika masjid sudah punya badan wakaf dan harta wakaf, bisa dicukupi dengan hasil wakaf produktif. Tapi ketika belum ada, orang-orang yang ulil anwal yang berharta ini bisa diarahkan. Pak, sampean jadi merbot ya Pak. Itu, tukang bersihkan masjid. Kalau enggak bisa ya cari badal. Gitu. Ya wes aku tak bayar dua orang, kan gitu. Itu awalnya, tapi setelah nanti masjid punya badan wakaf, punya harta wakaf dibiayai dari situ, sebelumnya datangilah. Ya. Banyak sekali orang punya uang yang perlu bimbingan untuk memanfaatkan uangnya itu. Dan kalau tidak bisa satu orang bisa urunan ya toh. Tiga orang selang-seling tiga bulan sekali bayar gaji merbot atau gaji muadzin atau gaji imam kan tiga bulan sekali saja. Ya, itu itulah ketika kita mengajak semua komponen untuk memikirkan masjid. Jangan dipikir sendiri. Kata Nabi, separuh pikiranmu ada di orang lain. Maka sempurlah, sempurnakan akalmu dengan bermusyawarah. Jadi kalau kita mikir sendiri itu hanya separuh, Pak. Tapi ketika musyawarah menjadi penuh. Maka wa amruhum syura bainahum. Musyawarahkanlah. Ya, ternyata orang yang belum sholat saja, kalau diajak musyawarah mikir masjid, dia berpartisipasi. Ya. Tapi banyak pengurus masjid itu yang jamaahnya aktif saja enggak pernah diajak rapat. Ya, ini hanya pengurus saja yang rapat, padahal urusan masjid itu urusan yang kompleks, memerlukan banyak pemikiran. Sound system masjid enggak pernah bagus. Lah yang diajak mikir muadzin, imam yang enggak ngerti elektronik, ya. Begitu ada insinyur, ahli elektronik kan gampang itu persoalan. Oh ini mic-nya, terus kabelnya, ini semua harus match, begini-begini. Akan bagus, karena memang dia ahli tata suara. Ya. Kalau dari pondok yang ahli baca kitab kok adzan bengong didandani dhewe, diputar-putar, ya, tambah bengong. Jadi karena tidak melibatkan ahlinya, kan gitu. Jadi ini kita itu sederhana saja sebenarnya. Di masjid itu banyak orang, semua potensinya ada. Di sini ada yang dari ya kolonel laut, ini tadi Bapak Kombes polisi, ada yang prajurit, ada yang ya di kesatuan apa, semuanya kan punya keahlian, ya. Maka keahlian itu semuanya bisa dijadikan bagian dari memakmurkan masjid. Ya, jangan diurus sendiri menjadi ya Superman. Akhirnya nanti adzan sendiri, komat sendiri, ngimami sendiri. Itu ya, one man power saja. Demikian ya saya coba. Itu pengalaman kami. Jadi selesai toh itu kok, insya Allah. Itu. Terima kasih. Ini sudah jam 11. Masih ada. Baik, satu kali di. Oke, ini yang lebih dulu itu yang paling belakang, Pak. Mohon maaf. Ini siapa? Kita dengar Pak Abbas. Mohon maaf, oke, mohon maaf. Pak, nah. Loh, Pak Abbas. Oh, berarti rezekinya jadi. Seharusnya Pak Ustaz. Oke. Saya dibantu. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah mendengarkan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang terdahulu. Namun kami akan tanyakan tentang apa itu judul talk show, yaitu makmur masjidnya, bahagia jamaahnya. Selanjutnya strategi apa itu? Memakmurkan masjid di ala Jogokaryan Jogja. Sangat menarik sekali. Bapak Ibu sekalian, kami menanyakan ini juga untuk kegiatan kita bersama. Pertanyaan saya itu hanya, apakah masjid Jogokaryan itu berdiri sendiri atau miliki yayasan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dengan rujukan sumber At-Taubah 18 itu sangat bagus sekali kita ke sana, bahwa yang memakmurkan masjid itu bukan orang musyrik, yaitu orang beriman. Nah, ini tantangan. Nah, pertanyaan yang kedua itu juga berkaitan yang pertama. Karena tiap masjid itu tata kelolanya di Republik Indonesia itu berbeda. Namanya Jogokaryan ini menjadi ikon, menarik sekali gitu loh. Sehingga apa yang kami rasakan itu jemaah, kenapa kok bisa sadul nol? Sadul nol itu yang dikejar, Ustadz. Mohon dijelaskan, apakah Masjid Jogokaryan ini otoritas hanya pengurus, apa itu hanya di tangan yang masjid, ataukah ada yayasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masjid Jogokaryan itu Tidak ada yayasannya sebelum punya aset. Begitu punya aset, tadi kita punya hotel, kan harus ada badan hukum. Maka dibentuklah yayasan. Namanya Yayasan Baitul Mal Masjid Jogokariyan. Itu di bawah takmir masjid. Ya. Jadi jangan terbalik. Bukan yayasan yang mengatur masjid. Yayasan itu urkannya masjid untuk mengelola aset-aset masjid. Karena kalau masjid saja bukan badan hukum, tidak bisa memiliki aset secara legal. Misalnya status tanah masjid. Itu wakifnya siapa, nadirnya siapa. Nah, nadir itu bisa nadir perorangan. Tapi problemnya kalau nadir perorangan ketika yang ditunjuk nadir mati, siapa nadir penggantinya? Bisa jadi masalah itu. Ya, maka nadir berbadan hukum. Maka dibentuklah yayasan. Di mana yayasan ini di SK-kan pembinanya oleh rapat masjid, rapat rakyat masjid. Bukan sebaliknya, yang cari uang masjid setelah itu dibentuk yayasan, akhirnya malah yayasan yang mengatur masjid. Uang masjid dikelola yayasan, peruntukannya dikelola yayasan. Umat kadang bertanya, loh ini uangnya masuk untuk apa? Lah takmir tidak bisa menjelaskan karena itu dikelola oleh yayasan. Belum tentu yayasan itu programnya mengikuti jamaah masjid, kan gitu. Mungkin punya program tersendiri. Yang lebih berbahaya lagi, undang-undang yayasan ini kan menganggap pembina yayasan itu owner, pemilik yayasan. Karena Undang-Undang Yayasan tahun 2011 itu meniru Undang-Undang Yayasan di Amerika, Foundation. Maka pembina itu dianggap pemilik. Pembina mengangkat pengurus dan pengawas. Mengangkat dan memberhentikan. Kalau pembina yayasan meninggal, berarti pembinanya diganti oleh ahli warisnya. Ahli waris itu enggak ngerti sejarah masjid ini dulu dari masyarakat, terus ada yang dipilih jadi pembina, ada yang jadi pengurus, ada penyawas itu hanya berbagi tugas, bukan de facto dia itu pendiri. Gitu loh, ya. Maka kemudian tiba-tiba ahli waris ini secara hukum menurut undang-undang yayasan adalah ahli waris pembina, tiba-tiba ahli waris jadi pembina memecat teman-teman bapaknya yang jadi pengurus. Baru itu terjadi, wah, mohon maaf, di Surabaya ini ada masjid besar yang sampai drop-dropan pasukan berebut dana ketika asetnya besar. Saya enggak sebut masjidnya, tapi mungkin kasusnya sudah terkenal di mana-mana, banyak itu. Karena pembina yayasan baru tidak ngerti sejarahnya tentang yayasan itu. Bahkan ada masjid mendirikan sekolah. Masjid yang mendirikan sekolah. Karena sekolah ini berkembang, akhirnya DKM-nya kalah sama kepala sekolah. Masjidnya malah jadi sepi karena dikuasai oleh sekolahan. Sehingga kalau malam sepi karena enggak ada murid. Ya, karena jamaah milih ke tempat yang lain. Karena kalau masuk situ, kepala sekolah yang sekolahnya didirikan oleh masjid lebih berkuasa daripada pengurus masjid. Ini banyak terjadi juga, ya. Maka kami melihat kasus-kasus itu dan undang-undang tentang yayasan, dan sekarang sudah ada undang-undang tentang wakaf, undang-undang nomor 47 itu, makanya kami tetapkan nama yayasan itu harus ada nomenklatur wakaf. Sehingga kalau ada persengketaan itu akan diadili menggunakan undang-undang wakaf yang 100% syariat Islam. Tapi kalau hanya yayasan tanpa nomenklatur wakaf, Kalau ada persengketaan itu dipersidangkan di pengadilan negeri menggunakan undang-undang yayasan. Yang mana undang-undang yayasan itu menganggap pembina adalah owner. Jadi kalau nanti pembinanya wafat, ahli warisnya yang mengganti, ahli waris yang enggak pernah ngurusin masjid tahu-tahu mecat pengurus atau menggunakan. Ini yang terjadi banyak sekali, tidak hanya di masjid ya, di perguruan tinggi sampai pecah yayasan. Itu karena undang-undangnya tidak dipahami. Jadi kalau bentuk yayasan, masjid sebaiknya yayasan yang menyebut nomenklatur ini yayasan wakaf. Maka nanti kalau ada sengketa yang digunakan adalah undang-undang wakaf, bukan undang-undang tentang yayasan. Ini penting. Dan yang kedua, karena tidak badan hukum, banyak sekali masjid di komplek-komplek perkantoran dan perumahan, ini pengembang belum memberikan pernyataan hibah kepada masjid. Karena dulu masjid dibangun di atas fasum, ya toh? Jadi tidak punya legalitas. Kalau satu saat pengembang itu diambil alih oleh non-muslim, ini bisa jadi masalah. Demikian juga masjid kantor. Apakah masjid ini oleh Pelindo sudah diberikan sertifikat hibah? Di Jakarta itu banyak masjid kantor dibongkar di masa Pak Ahok jadi gubernur. Ya, yeah, betul. Loh iya, karena itu asetnya kantor, bukan aset masjid. Masa akses kantor kok jadi milik masjid? Legalitasnya enggak ada. Maka sebaiknya sebelum jauh, perlu legalitas itu perlu. Ya. Lah ini tanahnya milik Pelindo ya. Lah apakah sudah ada pernyataan Pelindo bahwa ini sudah dihibahkan untuk Masjid Baitul Hakam? Kalau belum, satu saat masjidnya dipindah. Ini mau kantornya juga pindah. Ini mau digunakan untuk bangunan apa? Bisa apa pengurus masjid? Enggak mungkin secara saya hukum. Salah, Ustaz. Ya. Karena dengan adanya yayasan itu kan karena di negara Republik Indonesia. Nah, tadi seharusnya apa yang Ustaz sampaikan itu sama dengan kami. Harusnya lembaga apa itu pemerintah jadi mewakafkan kepada yayasan itu untuk kegiatan masjid itu. Seharusnya demikian. Ya. Sehingga sah hukumnya. Nah, yang saya alami itu tidak seperti itu. Saya sebagai ketua yayasan yang saya hadapi itu, karena tidak ada wakaf, padahal bentuk yayasan. Sedangkan di bank ada pendiri, tapi tidak pemilik. Siap, mohon maaf. Ini tuh, karena waktu kita sudah jam 11 lebih. Mungkin ini nanti bisa konsultasi langsung saja. Silakan ke beliau. Oke, terima kasih. Terima kasih mengenai yayasan ini. Terima kasih. Baik, maka sebetulnya sekarang ada penyelesaian karena ada undang-undang wakaf. Jadi sebaiknya yayasan-yayasan kita itu memperbarui namanya dengan memasukkan nomenklatur wakaf. Supaya kalau terjadi sengketa, yang menjadi dasar penyelesaian itu adalah wakaf. Aturan wakaf itu sepenuhnya diatur menurut ketentuan syariat. Tapi kalau yayasan tidak akan pakai dasar syariat, ya legalitas menurut undang-undang tadi dalam persepsi undang-undang. Bahwa yang namanya pembina itu ya secara hukum pemilik, meskipun kenyataannya bukan demikian, dok. Itu. Nah, maka untuk menghindari, ya kalau para pendiri pengurus itu masih hidup semuanya, ketika sudah berganti generasi, tidak paham dulunya bagaimana, ini bisa menjadi masalah di generasi kedua, apalagi generasi penikmat. Masjidnya sudah punya banyak uang, banyak aset, ya itulah nanti menjadi sumber sengketa. Kalau masjid enggak punya apa-apa itu malah enggak banyak persoalan. Ketika masjid makin banyak asetnya, itu makin banyak sumber sengketanya otomatis. Maka kalau tidak dibuat aturan yang legal, yang benar, maka akan menjadi persoalan. Maka berdasarkan banyaknya kasus, persoalan yang kebetulan banyak yang dikonsultasikan kepada kami, maka kami berikan solusi untuk menghindari kemungkinan itu. Ya, terutama sekarang yang sering muncul adalah masjid-masjid di perumahan, karena sebagian besar pengembang belum menyerahkan. Itu masih disebut fasum. Ya, belum dijadikan tanah masjid. Ya, kalau di Surabaya, sebetulnya wali kota Surabaya itu sudah meminta kepada para pengembang menghibahkan tanah-tanah fasum kepada Pemda, pemerintah kota. Jadi nanti yang memberikan hibah itu pemerintah kota, yang menerima penyerahan fasum dari pengembang memberikan kepada pengurus masjid. Tentu pengurus masjid harus berbadan hukum. Sehingga meskipun di komplek perumahan, hak tanah itu diberikan oleh pemerintah kota kepada yayasan masjid. Karena fasum itu menurut perdanya Surabaya itu akan dikelola oleh pemerintah kota. Jadi pengembang itu menyerahkan hak pengelolaan fasum kepada pemerintah kota. Nah, nanti pemerintah kota bisa menghibahkan fasilitas fasum itu kepada yayasan yang mengelola masjid. Nah, itu selesai sudah. Ya. Ini berapa banyak perumahan di Surabaya ini, kan banyak sekali perumahan yang sebagian besar tanah masjid itu masih atas nama fasum. Ya. Ya, nanti kalau tidak diatur legalitasnya, ya selama pemerintah kotanya masih ngerti tentang negara kita ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nanti ya penguasa-penguasa ini sudah enggak paham, ini akan jadi persoalan tentang tanah-tanah, apalagi tanah punya nilai ekonomi semakin mahal, ya. Itu makanya legalitas ibadah, termasuk masjid-masjid di perusahaan dan di kantor-kantor, sebaiknya ya ketika memungkinkan itu diurus. Ada hitam di atas putih, misalnya penyerahan lahan ini dari pelindo kepada masyarakat untuk dikelola sebagai masjid peruntukannya. Jangan sampai satu saat nanti dirut pelindonya baru, ya ini dianggap pelindo tidak punya kepentingan atas masjid ini, ya bongkar aja, ya itu bisa terjadi, Pak, karena tidak punya legalitas kita. Ya, maka sebaiknya diurus masjid-masjid di perkantoran, masjid-masjid di perusahaan, sebaiknya diurus legalitasnya. Ya. Ya sekarang karena situasi politik kita masih baik-baik saja, tapi kalau satu saat ya, ini aset yang mahal, tanah di sini semeter berapa, Pak? Loh, iya, ketika perusahaan membutuhkan uang dan ini bisa dijual untuk dibangun menjadi mall, menjadi apa, bisa saja diambil alih kembali. Ya. Loh, benar ini legalitas. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya itu ke depan. Jangan meninggalkan persoalan kepada masyarakat. Maka perlulah badan hukum pengelola. Gitu, ya. Yayasan Baitul Hakam ya memang punya SK yang mengelola masjid ini. Punya legalitasnya. Kalau belum bisa hibah, ya buat MOU. Pelindo dengan Yayasan Baitul Hikam, misalnya diberi waktu sekian puluh tahun misalnya, ya enggak apa-apa, tapi ada hitam di atas putih. Nanti terlanjur menggerakkan dana umat membangun masjid yang bagus, tahu-tahu diambil alih, kan bagaimana amanat menjaga ya dana masyarakat yang sudah terlanjur ditempelkan di sini, kan? Gitu. Terakhir tentang saldo nol. Kenapa Joko Karian bisa saldo nol? Semua infak kita habiskan untuk rakyat. Jadi rumah-rumah warga yang tidak layak kami perbaiki supaya jadi layak. Karena sumbernya dari infak. Tapi masjid jalan karena masjid punya badan usaha. Jadi saldo nol itu untuk infak. Tapi masjid kan punya sumber dari wakaf produktif. Lah kalau masjidnya tidak punya sumber dari wakaf, makanya mengelola masjid itu sebaiknya upayakan punya sumber produktif. Ya. Jadinya uang masjid itu dihabiskan cepat supaya amanatnya sampai. Tetapi masjid tidak akan kekurangan biaya untuk operasional karena sudah punya sumber penghasilan. Ya, makanya kita dorong, ayo mengikuti sunnah Nabi, masjid-masjid itu rintislah wakaf. Berikanlah pendidikan kepada masyarakat tentang wakaf. Dan dirintis, sediakan kalau perlu kotak wakaf, bukan hanya kotak infak. Ya, sehingga inilah dari wakaf inilah kita bisa mengembangkan banyak hal. Tapi kalau dari infak masjid kemudian untuk bangun warung ya bisa diprotes karena itu kan tidak ada kesepakatan. Kalau memang khusus untuk kotak wakaf kan sudah paham itu untuk wakaf. Ya. Dan ternyata luar biasa ketika masyarakat paham itu wakaf itu berlomba-lomba, Pak. Karena ngerti keutamaannya tadi. Kalau saya infak yaitu pahalanya apa? 700 kali lipat bisa lebih dari itu. Tetapi kalau wakaf itu pembuka pintu husnul khotimah. Jadi ketika orang kaya sudah sepuh, wah saya tak pingin nanti dipanggil Allah dengan ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, saya tak wakaf. Nah ini maka banyak orang-orang tua ya yang punya kekayaan itu terus menyerahkan hartanya sebagai wakaf. Karena dia pengen nanti, wah ini sebentar lagi lah saya dipanggil Allah. Nah itu, karena hanya para wakif menurut keterangan Ibnu Abbas di dalam tafsirnya itu, yang dipanggil oleh Allah dengan ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah itu orang yang berwakaf karena Allah. Ya, nah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa sisihkan sebagian harta untuk wakaf. Maka sebaiknya masjid punya badan wakaf. Yayasan badan wakaf masjid Baitul Hikam, Baitul Hakam. Ya, nanti ibu-ibu bisa misalnya mengurangi biaya make up-nya untuk wakaf. Loh iya, make up itu kan mahal itu kan, ya kurangi sedikit untuk wakaf gitu ya. Biasanya beli baju fashion yang ini, ya kan hanya rusak saja nanti kalau kita pakai, sisihkan sebagian untuk wakaf. Nanti dari wakaf ini, Bapak Ibu berhenti bernafas, amalnya terus gak putus-putus bahkan semakin banyak. Hanya wakaf yang menyebabkan seorang itu amalnya lebih banyak setelah mati daripada ketika hidup. Dulu pemilik PT Polowijo itu Pak Jor Arifin datang ke Joko Karian. Pak Kiai, saya mau nanya, benarkah kalau saya wakaf nanti dosa-dosa saya bisa terhapus? Karena saya ini dari kecil sudah kaya raya orang tua saya, semua dosa sudah saya lakukan. Insya Allah Pak, kalau Bapak wakaf, ya Bapak mati, sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Timbangan dosanya dengan amal kebaikannya mungkin banyak dosanya. Tapi kalau wakaf, itu terus menerus, dosanya enggak mungkin bertambah, tapi pahalanya bertambah terus. Benar Pak, saya bacakan ayatnya, saya bacakan dalil hadisnya dan tafsir di masa Nabi begini. Sudah kalau gitu 5 hektar tanah saya di Sekapuk itu saya wakafkan untuk masjid dan saya kasih dana Pak Kiai 100 miliar untuk bangun masjid. Alhamdulillah selesai masjid. Setelah itu Pak Kiai saya wakafkan 50 hektar untuk dikelola masjid, untuk ngurusin masjidnya. Sebelum beliau wafat kena COVID itu bulan Juli, beliau wafat Agustus. Pak Kiai, saya sudah wasiat nanti 75% kekayaan saya untuk masjid. Anak saya cuma 2, saya tinggali 25% mesti 7 turunan tidak akan miskin katanya. Kok Agustus wafat beliau itu? Itu menyatakan bulan Juli. Menyenangkan bisa tindak itu. Kilometer 32 dari Manyar ke arah Lamongan. Masjid Akbar Mudar Arifin itu. Yo, yang penting Pak Kiai jadi ketua masjidnya. Jadi sampai sekarang saya itu ketua takmir Masjid Akbar Mudar Arifin. Ya, itu. Saya dipanggil di Medan namanya Haji Hanif. Tahun ini beliau membangun 99 masjid dengan dana pribadi. Masya Allah. Yang kecil itu dibangun 6 miliar, yang sedang 30 miliar. 99 masjid. Pada saat peresmian ke-25 mengundang saya, kita sampaikan tentang masjid ini, beliau kemudian ya memberi dana tiap masjid itu modal, masjidnya dimodali masing-masing 1 miliar untuk usaha masjid. Masjid Agung Medan baru dibangun, menaranya tingginya 112 meter, biayanya 70 miliar, beliau langsung yang membiayai juga. Kemudian menyatakan, Pak Ustadz saya nanti kalau sudah enggak COVID mau ke Jogokarian ya, ya insya Allah. Sekarang ini Pak Ustadz tak antar ke bandara, saya mau pulang ya, saya kasih 5 mobil ya Pak Kiai. Saya pulang dari Medan dikasih 5 mobil Pak. Saya gunakan untuk masjid mobil bersih-bersih masjid 2, untuk ambulan 2, yang 1 untuk operasional masjid. Agustus beliau juga meninggal. Beliau ini orang yang punya PT Sri Langkat Makmur, itu perusahaan perkebunan sawit dan pabrik minyak sawit terbesar di Sumatera Utara. Beliau juga usaha properti, kalau panjenengan dari kota Medan mau ke bandara, tolnya itu namanya Tol Haji Hanif karena investornya beliau ya. Anaknya 9, yang nomor 8 jadi wakil gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah namanya. Ternyata beliau sudah wasiat sama Pak Musa Rajeksah ini, wakub ini. Maka bulan September datang ke Jogokarian Pak Musa Rajeksah. Pak, saya dapat amanat dari bapak saya, salah satu masjid diserahkan Pak Kiai mau bangun di mana. Saya bilang, saya baru saja membangun masjid di pondok saya di Cangkringan sana, saya enggak butuh masjid, saya butuh asrama. Ya sudah, asramanya berapa? 40 kamar aja lah. Ya sudah, itu saja, besok saya transfer. Jadi langsung, Masya Allah. Dan satu hal, Pak Arifin, Pak Hanif ini, saya ajak ketemu waktu itu juga almarhumah Bu Suciati yang membangun masjid mirip Masjid Nabawi di Sleman itu. Dia cerita, dia tahun 80 itu masih jualan ayam di pasar Terban, hanya 6 ekor satu hari. Satu saat dia pulang dari pasar, mau sholat asar ke musola, namanya musola Al-Hasanah di dekat kampus UGM. Bawa ember ada 3 ekor yang tersisa belum terjual, mau masuk sama pengurus masjidnya, merfutnya bilang, Bu itu ayamnya ditinggal di luar saja, jangan dibawa masuk, ya, tinggal di luar. Selesai sholat, ayamnya hilang. Beliau nangis dan berdoa pada Allah, ya Allah kalau engkau berikan aku rezeki dari jualan ayam, aku mau membangun masjid yang bagus seperti masjid Nabi-Mu. Tahun 83 kejadian itu, tahun 2013 beliau sudah bisa memotong ayam sehari 80 ribu ekor. Baru teringat doanya dulu, maka saya harus bangun masjid. Dia membawa arsitek, umroh, disuruh melihat Masjid Nabawi, ngukur kadar emas pintunya, ukur ini semuanya, bahannya dari mana, pulang beliau bangun. Lantainya, marmernya sama dengan Masjid Nabawi. Sama, beli di Italia, 1 meter 25 juta. Pintunya ukurannya sama, kadar emasnya sama, lampunya juga begitu, semuanya persis. Selesai membangun itu, Masya Allah, usaha ayamnya meningkat dari 80 ribu ekor sehari menjadi 120 ribu ekor sehari. Ya, Pak Arifin saya ajak ke situ cerita. Benar Bu, ya. Maka beliau tadi terus membangun masjid yang bagus itu. Setelah itu saya dipanggil bendahara PT Polowijo, Pak Amin namanya. Min, jelaskan Pak Ustadz, perusahaan kita sekarang gimana? Ya Alhamdulillah Pak, dulu pupuk kita ini setahun hanya 750 ton. Sekarang 1,5 juta ton satu tahun setelah membangun masjid. Baik, Allah terima kasih. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, terima kasih. Ini kalau apa kita cerita beliau masih banyak ya, masih banyak. Sepertinya jamaah ini perlu berangkat bareng-bareng nanti ke Jogokarian biar satu hari satu malam cerita dengan beliau. Mohon maaf begini sedikit ya. Kita ini sering lepas ya. Bu Suciati itu hanya sekolah menengah, bukan pendidikan tinggi. Tapi sejak kehilangan ayam, cita-citanya mau membangun masjid yang bagus. Oleh Allah dikabulkan, tidak hanya bisa bangun masjid yang bagus, perusahaannya berkembang pesat. Apakah kita pernah bercita-cita bangun masjid yang bagus? Rugi itu Pak. Jadi sebetulnya di dalam hati sangat menentukan. Ketika orang itu punya niat sesuatu yang bagus, Allah akan memberi jalan. Kadang-kadang kita itu tidak pernah punya cita-cita sebagus itu. Ya. Jadi marilah anak-anak kita itu, ajak-ajak berjalan ke masjid-masjid itu, diberi cerita biar sejak kecil anak-anak kita itu punya cita-cita yang besar. Allah akan memberikan jalannya. Terima kasih. Masya Allah. Ini, silakan ini ilmu di kita bawa dan semoga ini bareng dengan barokah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menerapkan ya ilmu yang telah kita dapat ini di masjid kita masing-masing. Kalau kita belum jadi takmir, belum punya masjid, minimal ini tadi yang terakhir ini tadi ya. Punya cita-cita kuat untuk punya masjid, masyaallah. Demikian dari saya karena sebentar lagi sudah zuhur, kurang lebih 10 menit sudah zuhur. Maka saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Namun sebelum saya tutup, ya sudah dibagikan ya, nasi kotaknya sudah dibagikan. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah berkunjung, telah hadir di Masjid Baitul Hakam ini dan kami mohon doanya agar masjid kita juga bisa maju sebagaimana yang dicita-citakan. Kurang lebih maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghendaki mengcopy materi ya. Ini ada nanti menghubungi panitia. Ya. Silakan bawa flash disk saja nanti bisa dicopy semuanya di sini. Terima kasih. Ada.